Kembali lagi di 107.6 Radio Al-Hidayah sambil menunggu sambungan di kediaman Habib Novel nih ya. Pak Maksum, guru musik, assalamualaikum radio asyik, waalaikumsalam, asik-asik ya. Ayo ting-ting ya. Orkes Campursari bawakan lagu Soleram buat saudara-saudara limut istirahat malam. Cubla suang lagu nih dari Jawa Tengah, mau hati seneng dengerin aja Al-Hidayah. Lagu-lagu lawas sekarang banyak di aransemen. Buat kakek yang lagi tugas, semoga lahir batin keren. Oh, amin ya. Sembang suara biola tak berdawai, ya robana mohon diplay. Pandai main sitar, tak bisa main gitar. Yang diputer buat di Elin, semangat, semangat belajar. Kicir-kicir judul lagunya, syukran kasir, Sarifah pulang dulu ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Dari Fuad di Serwon, salam jumpa semua yang dengerin Ahli Damat dengerin. Terus salamnya buat kakek nenek, moga diberi panjang umur. Minta lagu Bi Maulidil Hadi. Assalamualaikum, waalaikumsalam, malam Mas Alfandi, malam juga. Mungkin salam buat temanku yang ada di pesantren Giri Nogosari. Juga mau request ya Bibana, menteri ya Mas Sukron dari Intanding Gunung Kidul. Dari Buddha Titi di Ambal, assalamualaikum, waalaikumsalam, malam Mas Fandi, malam juga. Minta salawat, alhamdulillah. Salamnya buat Wardan dan bapaknya, buat Mas Fandi, thank you. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Dari Pakis di Salatiga, salam-salam buat Zam Zahim, Yukun, semua kru dan penang Al-Hidayah, request Nabil Huda, Mawon J. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Dari Ali di Desa Kudore Kediri, Jawa Timur. Salam buat istriku yang lagi hamil, jaga kesehatan ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Dari Bapak Haji Muhammad Sudarno, Jamaah Ahbabul Mustofa di Pecangan Kulon Jepara. Salam buat rekan-rekan Ahbabul Mustofa se-Jawa Tengah dan DIY. Semoga Al-Hidayah bisa didengar luas di Jepara umumnya se-Jawa Tengah dan DIY. Lagunya ya Habibah bisa apa nih? Mohon diputarkan. Semoga Al-Hidayah makin jaya. Amin. Dari Maskur. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Dari Fernandi di Ngerawan, request ya Bibana, salam kenal aja kak dan teman-teman yang ada di Cengklik. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Dari Amelia di Ampel, meh salam-salam buat teman-teman Al-Hidayah, bapak ibu di rumah, kasidahnya ya Allah biar, makasih. Dari Muhammad, salawatnya, hamiya bismi, salamnya buat Neng Sarifah, amat bantu belajar di Alin, semoga di Alin menjadi tambah pinter, apa yang dicita-citakan dari Allah, amin, syukuran mas. Terus ada Takim di Kiaran, lagunya ya Habibana, salamnya buat Mbak Toyib dan Mbak Ami mendengarin Al-Hidayah, syukran. Ada siapa nih? Gak ada namanya. Dari Nurul Hidayah di Boyolali, request ya Bal Hasanin, salamnya buat semua jemaat malam mat istirahat ya, buat Kafari mat malam mat tugas, semoga gak cepat capek. Dari Bagas di Kartasura, request Bushra Lana dari AM ya, salamnya buat kakaknya, moga enggak kecapek di play. Dari Tiwi di Sukorame, wah pasti orangnya suka rame-rame ya. Salamnya buat teman-teman yang ada di rumah aja, buat yang lagi dengerin, makasih. Dari hamba Allah, request yang Al-Madad ya Rasulullah, salamnya buat semua pendengar Al-Hidayah. Kita ke salawat kembali ini ya, sambil menunggu sambungan di kediaman Habib Naufal. Habibie Rasulullah. Wassalim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Radio Al-Hidayah. Habibie ya Rasulullah Muhammad ibn Abdillah. يا رسول الله محمد ابن عبد الله عليك الصلاة عليك السلام عليك الصلاة عليك السلام عليك الصلاة عليك السلام حبيبي يا رسول الله محمد ابن عبد الله يا حبيبي عليك الصلاة 107,6 Radio Al Hidayah FM, media dakwah menjalin ukhuwah. تنساني من شفاتي يا رسول الله على المصطفى مختار خاص البرية يا رسول الله نبي الهدى لا تنساني من شفاعتي kembali di 107,6 Radio Al-Hidayah Media Dakwah Menjalin Ukhuwah. Baik, sahabatku, karena kita sudah tersambung di kajian Majelis Ar-Raudhah bersama guru kita Habib Naufal bin Muhammad Al-Idrus live dari kediaman beliau ya di Jalan Debutan nomor 112 Semenggi Masal Kewan Solo. Afan, SMS yang belum tersapa dan juga selawat-selawat yang belum sahabat Afan diputarkan, insyaallah lain waktu dan kesempatan sahabat Afan diputarkan buat sahabat-sahabat. Baik, sahabat. Selamat Afani dan segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti dan selamat mendengarkan. Ini dengan pembacaan surat Al-Fatihah, hadiah Fatihah dulu ya, insya Allah, agar majelisnya semakin barokah. Sebelumnya saya minta semua handphone di silent. Kalau kita lupa, bisa awali dengan diri saya sendiri. Semua handphone di silent agar majelis berlangsung normal. Kemudian untuk teman-teman yang di luar, khusus malam hari ini saya berharap selama pengajian berlangsung tidak ada yang merokok dulu. Nanti selesai pengajian mau merokok silahkan ya, agar majelisnya lebih barokah. Demikian. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila hadrati sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina Rasulullah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. ثم إلى أرواح جميع آبائي وإخوانهم من الأنبياء والمرسلين وأزواجي الطاهرات أمهات المؤمنين خصوصا منهم سيدنا خديجة الكبرى وعائشة الرضا وجميع أزواج رسول الله أمهات المؤمنين ثم إلى أرواح جميع أهل البيت رسول الله وذرية رسول الله وجميع الصحابة والتابعين والتابع تابعين ومن تابعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح جميع ساداتنا الصوفية خصوصا منهم سيدنا الإمام جنات البغدادي وسيدنا الإمام معروف الكرخي وسيدنا الإمام بشير الحافظ وسيدنا الإمام أبي يزيد البسطامي وسيدنا الإمام شيخ عبد القادر الجيلاني وسيدنا الإمام أبي حسن الشاذلي وسيدنا الإمام أبو مدين المغربي ثم إلى روح سيدنا الإمام أحمد الرفاعي ثم إلى روح سيدنا الإمام شهد هود أنك شبندي ثم إلى أرواح جميع ساداتنا الصوفية أينما كانت أرواحهم وأينما تكون ثم إلى أرواح جميع ساداتنا العلويين خصوصا منهم سيدنا الإمام المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وسيدنا عبد الله بن أحمد بن عيسى وسيدنا علوي بن عبد الله بن أحمد بن عيسى وسيدي الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وسيدي الحبيب عبد الرحمن السقاف وسيدي الحبيب أبو بكر السكران والحبيب عبد الله بن بكر العدروس والحبيب علي بن بكر السكران والحبيب بكر بن عبد الله العدروس العدني وسيدي فخر المدير شيخ بكر بن سالم والحبيب أحمد بن محمد صاحب الشيب الحبسي والحبيب عبد الرحمن بن محمد مولى أرشي الجفري والحبيب يوسف بن عابد الحسني ثم إلى سيدي الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس والشيخ علي بن عبد الله باراس ثم إلى سيدي الحبيب عبد الله بن علوي الحداد والحبيب أحمد بن زين الحبشي وسيدي الحبيب حسن بن صالح البهر الجفري والحبيب عبد الله بن حسين بن طاهر ثم إلى سيدي وحبيبي الحبيب بكر بن عبد الله بن طالب العطاس ثم إلى سيدي وشيخي وجدتي وهبنا علي بن محمد بن حسين الحبسي ولوالديه وإخواتي وإخواني وأزواجه وتلامذته ومن له تعلق به مشايخه وأولاده الحبيب عبد الله الحبيب محمد والحبيب أحمد والحبيب علي والحبة خديجة ثم إلى رسيدي ثم إلى رحبة فاطمة بنت محمد مولى خاله ثم إلى رسيدي والشيخي وقدرتي الله حبيبي محمد أنيس بن علوي الحبشي ولوالديه وزوجتي حبيبة شفاء بنت طه بن عبد الله السقاف ولوالديها وابن عمي علي بن محمد أنيس الأوسي وولدي حسين عرفان ثم إلى رسيدي العم علي بن بكر السقاف والحبيب wal Habib Muhammad Najib bin Taha bin Abbas Gal, thumma ila ruh jaddi Ahmad bin Abdul Rahman al Idrus, wa jaddi Abdul Rahman bin Usil Idrus, jaddi Ali bin Muhammad al Habshi, wa jami azwajihim jaddi Biji Zahra Talha, wa thumma ila ruh Khalil Husun Khalil Alwi wa Amiz al Ma'idus al Ma'akil al Baqir Muhammad bin Yahya al Makhdali. ثم إلى خلاتنا وخلاتنا وخلاتي فتم خلاتي خارجة ثم إلى علامات فاتمة ثم إلى روح أولياء هذه بلدة خصوصا منهم سيدنا الإمام الحبيب الشيخ بكر سقاف الحبيب عبد القادر بن عبد الرحمن سقاف ثم إلى روح الحبيب محمد أحمد بن هادي سقاف ثم إلى روح الحبيب عبد الله بن علي سقاف ثم إلى أرواح جميع أولياء هذه بلدة ورسول أهيا من دفن تربات تيباس من أمات المسلمين وتربات دانيوم من أمات المسلمين وتربات مريد بقونا من أمات المسلمين ومن دفن تيباس من بشر والفرات والأقدر والزنبل ثم إلى أرواح جميع أهل البقيء وأهل المعلى وجميع أموات المسلمين أينما كانت أرواحهم خصوصا من لا زائر له ولا ذاكر له ثم إلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وجميع أموات المسلمين أن الله يغفر لهم ورحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة وأن الله يجعل مستقر أرواحهم في الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وأن الله بركاتهم أجمعين يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا وتقبل جميع حسناتنا ويتجاوز عن سيئاتنا وأن الله يفتح علينا وعليكم فتح العارفين ويفقهنا وإياكم في الدين ويجعلنا وإياكم من عباده الصالحين من العلماء العاملين المخلصين في وجه الكريم وأن الله يوفقنا لخير الأعمال ويرزقنا محبة سيد المرسلين وأهل بيت رسول الله وأصحاب رسول الله وأولياء والصالحين وأن الله يرزقنا وإياكم جميعا العافية ودام العافية والشكر فتم العافية والعافية من كل أذية والبلية وأن الله يرزقنا وإياكم جميعا أرزاقا كثيرة طيبة حسية والمعنوية بدون تعب وشقاء ولا تفعاف والسلامة والتوفيق والهداية والرضا والعناية في الدين والدنيا والآخرة وأن الله يرزقنا وإياكم جميعا حجة إلى بيت الحرام والزيارة إلى قبر النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم في لطف شامل كامل وأن الله يردكم إلى أوطانكم سالم غانم مجمل بخير الدنيا والدين ويزودكم بزاد تقوى وبجوزال وأسرار ونفحات وبركات وأن الله يجعل هذا المجلس وهذا المكان معمور بالخيرات والنفحات وأسرار وبركات وجعل ساكنه ومن دخل فيه من خير العباد ومن تعلم فيه ومن علمه من خير العباد وأن الله يرزقنا وإياكم جميعا علوما نافعة وعملا المتقابلة وقلبا سالما ولسانا ذاكرا وأن الله يرزقنا وإياكم جميعا عمرا طويلا في طاعته ملطف الله والسلامة والتوفيق والهداية والرضا والعناية في الدين والآخرة وحسن الخاتمة عند الموت بعد كل ذلك على هذه النية وعلى كل نية صالحة جامعة نافعة وعلى مناهبنا علي بمثل دعوات مناسبات وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب أفضل ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله

واسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بما استدارت كما استدارت الملائكة بمدينة الرسول بلا خندق ولا سور من كل قدر مقدور وحذر محذور ومن جميع الشرور تترصنا بالله تترصنا بالله تترصنا بالله من عدونا وعدو الله من ساق عرش الله إلى قاع أرض الله صنعته لا تنقطع بألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إن أحد أرادني وأراد هذا المجلس بسوء من الجن والإنس والوحوش من بشر أو شيطان أو وسواس فارددهم في انتكاس وقلوبهم في وسواس وأيديهم في إفلاس وأوبقهم من الرجل إلى الرأس لا سهل يجدع ولا جبل يقطع بألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الحمد لله ada Ustaz Fauzan ya. Bismillahirrahmanirrahim hadirin yang dimuliakan Allah alhamdulillah kita sudah selesai untuk berzikir ya insyaallah dengan zikir ini hati kita semakin bersih kemudian dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Ta'ala, apa yang menjadi hajat kita diwujudkan oleh Allah, dan semoga Allah memudahkan semua urusan kita, melindungi kita dari segala bencana, musibah, dan petaka, dan semoga Allah Ta'ala menjadikan semua yang hadir, yang mendengarkan, yang melihat, dijadikan oleh Allah Ta'ala orang-orang yang dicintai oleh Allah, dicintai oleh Nabi Muhammad SAW, dicintai oleh Ahli Bait Rasulullah, dicintai oleh para sahabat, dicintai oleh para awliya wassalihin. Dan semoga Allah Ta'ala menjadikan zikir yang kita baca bersama-sama tadi menjadi benteng kita untuk menghadapi sakaratul maut, sehingga ketika sakaratul maut kita selamat dari su'il khatimah. Amin Allahumma amin. Hadirin yang dimuliakan Allah, para pendengar Al-Hidayah FM dimanapun anda, para pemirsa dimanapun anda berada, alhamdulillah kita bisa bergabung kembali dengan majlis Ar-Raudhah bersama saya Noval bin Muhammad Al-Idrus dan bersama teman-teman yang ada di sini dari berbagai daerah nih ya. Dari berbagai daerah. Yang saya tidak mungkin bisa menyebutkan satu persatu, belum lagi yang mendengarkan di radio. Ini juga dari berbagai kota, dari berbagai provinsi, bahkan dari berbagai pulau, bahkan dari berbagai negara. Inilah majelis insyaallah, insyaallah saya berharap majelis kita ini, majelis milik kita semua ini, majelis yang disifatkan oleh Nabi Muhammad SAW yang disebutkan dalam sebuah hadis min qabail syatta wa biladin syatta, sekelak di hari kiamat ada orang-orang yang duduk berdiri di atas mimbar-mimbar yang terbuat dari cahaya, wajah mereka itu bercahaya, cahayanya luar biasa sehingga para nabi bahkan para syuhada iri dengan cahaya mereka itu. Mereka laisu bil anbiya wala syuhada, mereka bukan para nabi, mereka bukan syuhada, tapi mereka adalah sekelompok orang dari umat Nabi Muhammad SAW min qabail syatta, dari suku bangsa yang berbeda-beda, wa biladin syatta, dari kota yang berbeda-beda. Mereka berkumpul untuk berzikir kepada Allah, dan setelah kumpul mereka betul-betul berzikir kepada Allah. Insyaallah kita dapat maqam itu ya. Insyaallah. Amin Allahumma amin. Hadirin yang dimuliakan Allah, malam hari ini edisi spesial. Jadi kalau hari Jumatnya pas legi, berarti malam Sabtu paing ya. Kalau malam Sabtu paing, Ar-Raudhah edisi spesial. Arba'in Nawawiyahnya ditutup dulu. Ya, Arba'in Nawawiyah ditutup dulu. Kita ambil tema-tema tertentu. Malam hari ini saya ambil tema, temanya adalah peran guru dalam perjalanan menuju Allah. Peran guru dalam perjalanan menuju Allah. Guru atau yang biasa disebut dalam dunia Islam dengan kata syekh. Ya. Shin ya kho, syekh. Itu artinya guru. Nah, perjalanan menuju Allah. Perjalanan itu macam-macam. Ada perjalanan dari satu kota ke kota kota lain. Ya, dari satu rumah ke rumah lain. Tapi pada hakikatnya orang hidup itu berjalan menuju Allah. Itu yang paham. Seringkali kita berjalan menuju Allah, tapi tidak paham kalau sedang berjalan menuju Allah. Jadi kadang orang hidup ini, bukan kadang, seringkali tujuannya gak ngerti. Jadi Allah sebagai tujuan itu tidak tahu. Allah sebagai tujuan itu dia tidak sadar. Sehingga apa yang terjadi? Dalam hidupnya dia jalan tanpa arah. Ngalor, ngidul, ngetan, ngulon, itu orang bilang ya. Ke utara, ke selatan, ke timur, ke barat, tidak ada tuh tujuan. Nah, Allah tidak menginginkan seperti ini. Kita diperintahkan untuk fafirru ilallah, maka berlarilah menuju Allah. Ada apa namanya farromin, berlari dari, ada berlari menuju. Ya, ada berlari dari, ada berlari menuju. Kalau kepada Allah, kita bukan berlari dari Allah. Kenapa? Allah itu maha pengasih. Allah itu maha penyayang. Allah itu maha pengampun. Apapun problem kita, kita punya Allah. Fafirru ilallah. Kalau kita banyak dosa, ya ayo lari. Menghadap kepada Allah yang maha pengampun. Kalau kita banyak hajat, ya ayo kita berlari. Hadi wa hada muntazir fa kembali lagi di 107,6 Al-Hidayah FM, media dakwah menjadi nubuah. Baik sahabat-sahabat di Al-Hidayah, karena ada kesalahan teknis di lokasi kajian, untuk itu satu salawat untuk sahabat-sahabat di semuanya. Step stay tune di 107,6 Al-Hidayah FM Solo. Mengampuni dosa. Yang butuh ilmu, Allah itu maha berilmu. Cuman gitu ya, dalam perjalanan menuju Allah, manusia itu tidak bisa berjalan sendiri. Contoh yang sederhana, panjenengan belum pernah ke Jakarta. Panjenengan belum pernah ke Jakarta. Sekarang disuruh bawa mobil ke Jakarta sendiri. Itu mudah atau susah? Susah kan ya? Nah, sangat susah. Seandainya belum ada jalan menuju Jakarta. Jadi jalan menuju Jakarta tidak ada. Udah kamu jalan ke Jakarta. Sekarang ini menjadi lebih mudah karena sudah ada yang membangunkan jalan menuju Jakarta. Kemudian sudah ada yang memasang rambu-rambu menuju Jakarta. Bisa dipahami sampai di sini? Iya. Akan lebih mudah lagi kalau panjenengan mau ke Jakarta, kemudian ngajak orang yang udah pernah sampai Jakarta. Yuk ikut saya, tolong antarkan saya menuju Jakarta. Nah kalau udah ketemu orang yang seperti itu, kemudian panjenengan itu duduk di sampingnya, beliau yang nyupir, jadi penumpang kita ini ya, beliau yang nyupir, di tengah jalan kemudian kita ngeyel, mas kok belok kanan atau mas yang betul belok kiri, yang betul belok belok kiri, ini petanya belok kiri mas, ya, yang betul belok belok kiri. Maka supir tadi mengatakan, bapak jangan ngeyel, bapak belum pernah ke Jakarta, saya udah mondar mandir lewat sini itu hampir seminggu tiga kali. Petanya memang seperti itu, bapak bacanya keliru, jalannya udah diganti. Ya jalannya udah diganti. Ini lebih berpengalaman dia, udah sering ke sana. Tetap kita harus manut supirnya. Karena udah sering. Atau kemudian mau lebih enak lagi, naik pesawat ke bandara, beli tiket tujuan Jakarta, masuk dalam pesawat, mohon maaf, masuk pesawat itu kita utara, selatan, barat, timur, kalau udah terbang tahu enggak? Enggak tahu. Kok percaya sama pilotnya? Karena jelas tujuannya Jakarta, gak mungkin sama pilotnya dibawa kemudian ke Jogja kan gak mungkin. Ini pilot harus bawa kita ke Jakarta. Pilotnya kok bisa ngerti, padahal apa kelihatan itu. Dia cuman berdasarkan radar, pilotnya punya keahlian, maka nyampelah ke Jakarta. Dari Solo menuju Jakarta, kita butuh guide, butuh pembimbing agar sampai di Jakarta dengan waktu yang cepat, kemudian tidak tersesat, nyampainya dengan selamat. Ini dalam kehidupan sehari-hari. Mohon maaf, perjalanan menuju Allah itu lebih rumit daripada perjalanan menuju Jakarta. Ya, lebih rumit. Karena aturannya begitu banyak, larangannya begitu banyak, perintahnya begitu banyak, dan dalam hukum Allah itu begitu banyak hal yang harus dipahami. Kalau sampai kita berjalan menuju Allah tidak pakai pembimbing yang udah sampai kepada Allah, maka perjalanan kita dikhawatirkan 99,999% akan tersesat. Contoh, ada orang sholat, ya ada orang mau sholat, kemudian dia orang Jakarta di Solo, Jakarta tapi di Solo, mau sholat di Solo. Kalau dia tidak tanya kepada warga sekitar azan zuhurnya jam berapa, ya, atau dia tidak tanya kepada warga sekitar azan subuhnya jam berapa, ya, jam berapa azan subuhnya, atau dia tidak tanya pada warga sekitar azan maghribnya jam berapa, bisa terjadi nanti dia sholat bukan pada waktunya, ya, bukan pada pada waktunya. Atau kita yang dari Solo ke Jakarta bisa jadi sholat bukan pada waktunya. Ini saya mau ngajak berpikir dulu ya sebelum kita masuk ke materinya. Nah, dibutuhkan untuk ibadah kita nanya sama orang yang tahu. Kemudian untuk sholat, dalam sholat itu dikatakan oleh Rasul Muhammad SAW, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah sebagaimana kalian melihat aku sholat. Hadits ini berlaku untuk siapa? Dibahas oleh para ulama. Orang-orang yang umum mengatakan hadits ini berlaku untuk para sahabat. Agar para sahabat kalau mau sholat itu mencontoh sholatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kan seperti itu. Jadi sahabat lihat sholatnya Rasul bagaimana? Ya mereka sholat sesuai sholatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ada ulama lain yang mengartikan lebih luas. Hadits ini berlaku ila yaumil qiyamah untuk umat Nabi Muhammad SAW. Kalau mau sholat, disuruh melihat bagaimana sholatnya Rasul Muhammad SAW. Jadi sebelum sholat, itu membayangkan Rasul itu kalau iktidal bagaimana, Rasul kalau sujud bagaimana, Rasul kalau rukuk bagaimana, Rasul itu kalau baca fatihah bagaimana, dan seterusnya. Pertanyaannya, bisakah kita membayangkan bagaimana sholatnya Rasul kalau kita tidak belajar dari orang yang sholatnya, belajar dari orang yang belajar sholatnya, yang belajar sholatnya sampai kepada sahabat, belajar sholatnya Nabi Muhammad SAW. Bisa enggak kira-kira? Tidak bisa kan? Maka untuk sholat pun kita butuh guru yang belajar dari gurunya. Yang belajar dari gurunya. Bukan belajar dari hadis Nabi Muhammad SAW. Paham? Karena kalau sekedar orang buka kitab Bukhari, buka kitab Muslim. Kan jelas hadisnya ya? Bukhari-nya jelas, Muslim-nya jelas. Kalau sekedar buka itu, maka dia praktek sendiri. Hasilnya, gerakannya enggak benar. Bisa dipahami? Dia harus belajar bukan dari hadis, tapi dari orang yang mempelajari hadis itu dari guru. Guru itu mempelajari hadisnya dari orang yang mempelajari hadis itu dari gurunya. Jadi ada silsilah hadis. Saya dapatkan hadis tentang takbiratul ihram. Cara takbiratul ihram itu seperti ini. Guru saya terima hadisnya dapat praktek dari gurunya. Gurunya terima hadisnya dapat praktek dari gurunya sampai sahabat. Karena sahabat ketika menceritakan hadis tentang sholat, mereka tidak sekedar berkata Rasul itu kalau sholat begini, enggak, coba dilihat. Mereka mempraktekkan Rasul kalau sholat begini loh. Rasul kalau sholat begini. Yang dikasih tahu oleh para sahabat melihat nih sholatnya sahabat nyampaikan kepada muridnya, Rasul kalau sholat begini loh. Ya muridnya nyampaikan kepada murid di bawahnya, Rasul kalau sholat begini ya caranya, sehingga sholatnya mereka shollu kama ra'aitumuni usolli, persis seperti yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu tidak mungkin seseorang bisa nyampe kepada Allah kalau tidak mau berguru. Tidak mungkin. Kalau mau nyampe kepada Allah harus berguru. Ada orang mengatakan begini, Ustaz, ngapa manfaatnya guru buat apa? Otodidak saja, belajar sendiri. Dalam ilmu umum saja orang yang belajar sendiri itu benar sama salahnya banyak mana itu? Contoh, servis komputer, otodidak belajar sendiri itu jebolkan komputer berapa dulu itu? Ini pakar-pakar komputer depan saya. Pak Dokter Hermansyah, ini saya mau nanya urusan kedokteran. Panjenengan dulu ujuk-ujuk jadi dokter atau pakai proses sekolah Pak? Pasti pakai sekolah. Kemudian panjenengan ketika itu ada waktu praktek enggak? Praktek ilmunya panjenengan? Ada. Itu praktek langsung atau ada pembimbingnya dulu? Pembimbingnya. Diawasi enggak nih caranya kira-kira nyuntik itu gimana? Apa langsung udah teorinya nyuntik begininya suntikan gitu? Dikasih contoh dulu disuruh melihat atau langsung diberi contoh dulu ya? Teorinya ada tapi diberi contoh. Setelah itu kita menerapkan contohnya tadi ya, diawasi enggak? Diawasi. Kalau salah dibenarkan atau didiamkan? Dibenarkan. Ini baru urusan suntik menyuntik. Lah urusan sholat lihat hadis. Enggak. Urusan sholat, urusan haji, urusan agama kita harus lihat guru. Jadi Kalau ada orang berkata kembalilah pada Al-Quran, kembalilah pada sunnah, kalimat ini benar. Tapi sekarang dipakai untuk sesuatu yang gak benar. Paham maksud saya enggak? Kalimat ini benar, tapi sekarang dipakai untuk sesuatu yang tidak benar. Umat Islam digiring, ini loh hadisnya, oh ini loh ayat Al-Quran, Al-Qurannya, ini loh hadisnya, ini loh ayat Al-Qurannya. Tidak disuruh lihat bagaimana ulama menafsirkan ayat ini, bagaimana ulama menafsirkan hadis ini. Tidak disuruh tanya kepada para ulama, disuruh mengira-ngira artinya Al-Quran dan hadis sendiri menurut orang yang menyampaikannya. Hasilnya umat Islam dijauhkan dari para ulama. Kalau orang dulu bukan begitu, caranya bagaimana? Kembalinya ke Al-Quran dan sunnah, tapi harus lewat guru. Guru yang akan mengatakan kepadamu, sholat itu begini loh. Nah, ini rukunnya sholat, ini syarat sahnya sholat. Gak usah nanya hadisnya dulu. Udah kamu pelajari, praktekan. Selesai baru tingkatan berikutnya diterangkan. Ini loh hadisnya tentang takbiratul ihram. Oh ini loh hadisnya tentang ruku. Oh ini loh hadisnya tentang iktidal. Jadi tahapannya bukan setiap mau takbiratul ihram, hadis takbiratul ihram. Enggak. Udah ini praktekan dulu, kamu ikuti saya. Nanti baru hadisnya, nanti baru ayat Al-Qur'annya. Ini cara seseorang mendapatkan sesuatu dalam guru secara ilmu zahir. Ya ilmu zahir. Ini yang saya maksud baru tahapan ilmu zahir. Nah dalam tahapan ilmu zahir, kalau enggak punya guru, tersesat. Kira-kira kalau ilmu batin enggak pakai guru, mawut mboten. Yang saya maksud ilmu batin itu bukan ilmu gaib, bukan loh ya. Aji-aji ngelipet langit, bukan begitu. Nanggung-nanggung pak, langit dilipet ya. Bukan seperti itu yang saya maksud ilmu gaib. Ya, ilmu batin bukan seperti itu. Yang saya maksud ilmu batin di sini adalah ilmu tentang hati. Imam Ghazali itu ngupas di Ihya Ulumuddin tuh, luar biasa. Hati ini kelihatannya kan kecil. Kelihatannya kecil, tapi di dalamnya rahasianya luar biasa. Banyak orang tidak punya guru tentang hatinya, sehingga hatinya enggak bisa nyambung kepada Allah. Contohlah yang sederhana. Contoh sederhana ya. Jawab jujur. Kita ketika takbir Allahu Akbar sudah bisa nyambung ke Allah sampai Allahu Akbar, betul apa? Allahu Akbar. Jauh kan? Masih jauh ya. Coba bayangkan takbirnya sahabat kira-kira bagaimana ya. Sahabat itu apa? Allahu Akbar, Allahu Akbaran atau Allahu Akbar, betul-betul Allahu Akbar. Iya betul-betul Allahu Akbar. Ungkul bisa merasakan mereka tuh. Mereka bisa merasakan. Lah kenapa kita kok belum bisa merasakan dengan baik? Karena hati kita belum dididik oleh guru. Masih kosong. Belum dididik oleh guru. Nah guru itu yang mencontohkan Allahu Akbar itu ngucap Allahnya begini, Akbarnya begini, hatimu harus begini. Ini yang nonton adalah guru. Kalau gak ada guru gak pernah paham. Sholatnya 50 tahun mau teklak tekuk salam gitu ya. Gak ada isinya, gak ada artinya, tidak ada rasanya. Kenapa? Tidak ada guru yang membimbing hatinya. Makanya peranan guru dalam bimbing hati dan perjalanan Allah ini penting. Kalau gak ada guru, maka dia pasti akan tersesat. Para ulama mengatakan, man syekhuh kitabuh fakhatauhu akthar min sawabih. Siapa yang gurunya adalah bukunya, maka salahnya lebih banyak daripada benarnya. Sampai di sini bisa dipahami? Karya ini para pendengar dan para pemirsa, saya mau ngajak ngomong luas dulu. Nanti baru apa yang mau saya tuju. Ya, ini luas dulu secara umum, secara umum. Contoh dulu pernah saya ceritakan orang yang cuma pegangan hadis tapi enggak mau pakai guru. Dia buat sholat model baru. Kalau sholat ini imam masjid dan punya apa namanya pengikut yang luar biasa. Kalau sholat di mihrab naruh pisau dan seekor tikus. Pisau dan seekor tikus. Dan warga semua ini orang paling pinter di kota, di kampung kita, ya ini sudah. Berita itu terdengar oleh ulama di luar kota. Ada satu desa yang warganya kalau sholat imamnya itu naruh pisau dan tikus. Warganya kalau ke masjid bawa pisau sama tikus. Jadi di sampingnya itu mesti ada pisau sama tikus. Jadi kolektor tikus. Ini warganya ya. Gak tahu tikusnya yang bagaimana. Ulama dengar tugasnya amar ma'ruf nahi mungkar. Cuman amar ma'ruf nahi mungkar pakai metode dengan hikmah dan mau'idhah hasanah. Berangkat ke sana, masuk masjid, ikut sholat dulu. Bawa apa namanya? Tikus sama pisau itu. Udah. Sholat. Setelah itu ulamanya datang ke imam tadi. Saya mau jadi murid Anda, boleh enggak? Oh, silakan. Ikut pengajiannya satu hari, dua hari, tiga hari. Sekian lama jadi murid kesayangan. Kenapa? Ini ulama. Pinter gitu kan. Jadi murid kesayangan. Setelah jadi murid kesayangan, terjadi hubungan yang dekat. Barulah ulama tadi ngomong. Guru, saya ini belajar sama guru. Semua ilmu guru udah saya amalkan dengan baik. Tapi ada satu tanda tanya yang sampai sekarang belum dapat jawabannya. Saya mau nanya, boleh gak guru? Termasuk saya ini beradab buruk gak sama guru? Oh, udah, nanya aja. Guru, kita kalau sholat kok bawa pisau sama tikus, kenapa? Itu hadisnya sahih. Hadis sahih Bukhari itu sahih hadisnya. Sahih Bukhari, iya. Gimana hadisnya? Ini loh kitabnya, coba baca. Nih, datangilah sholat dengan membawa pisau ya dan tikus. Bisikin wal fa'ar. Datangilah sholat bisikin wal fa'ar. Bawa pisau dan tikus. Muridnya ngomong, guru halaman berapa? Sekian. Saya punya kitab yang sama guru. Coba saya buka, dibuka. Loh, di kitab saya kok lain dia gurunya? Kenapa? Kalau sikin ya, bisikin itu sin, kaf, ya, nun. Itu sikin, pisau. Di kitab muridnya itu ada tak marbutoh. Ada tak marbutoh. Kalau begitu bacanya sakinah. Sakinah artinya dengan tenang. Fa'run itu fa, ada alif di atasnya, ada hamzah, kemudian ada ro, fa'run. Ya, fa'run. Itu wa fa'run. Di kitab muridnya itu wa, fa-nya ada titiknya tambah satu lagi, jadinya apa itu? Kof. Kemudian alifnya di situ tidak ada hamzahnya. Bacanya apa? Waqor. Paham? Bacanya waqor. Kalau diterjemahkan, datangilah sholat dengan tenang dan berwibawa. Datangilah sholat dengan tenang dan berwibawa. Gurunya kemudian ngomong, wah, kelihatannya kitab saya keliru. Ini kitab saya ini titiknya hilang apa namanya? Hilang satu. Ini tak marbutohnya enggak ada di kitab saya. Ini terang, ini salah cetak ini. Yang nulis dulusan salah. Saya juga heran. Kenapa Rasul kok sholat bawa pisau sama tikus? Sampai sekarang baru temu jawabannya. Terima kasih muridku. Terima kasih muridku. Akhirnya gurunya jadi murid. Nah, ini contoh orang yang cuma berpegang pada hadis, tidak mau berguru. Bacanya saja bisa salah, apalagi nerjemahkannya. Saya pernah beli terjemahan. Benar, terjemahan sebuah kitab. Saya baca di situ hadisnya, saya kaget. Kenapa saya kaget? Mereka ketika menjelaskan hadis keutamaan orang yang datang majelis ilmu, majelis zikir itu kan, di akhirnya mereka adalah suatu kaum, barang siapa duduk bersama mereka tidak akan diberi minum. Jadi duduk sama ahli zikir enggak akan diberi minum. Bahasa Arabnya ditulis bahkan ya, humul qaumu la yusqau bihim jalisuhum. Mereka suatu kaum, siapa yang duduk bersama mereka tidak akan diberi minum. Tidak akan diberi minum. Ini saya maksudnya nyindir loh, minumnya kok enggak keluar-keluar gitu. Nyindir panitia ini, teman-teman kok minumnya enggak keluar-keluar, minimal airnya keluar dulu ya. Nah, jadi ternyata yang nerjemahkan bacanya saja salah, apalagi nerjemahkannya. Kenapa dia salah? Karena sinnya itu titiknya kurang, enggak pakai titik kan jadinya sin. Seharusnya shin. Ya, dari yuskaun yaskau. Ya, dari apa? La yashqa, la yashqa. Humul qawmu la yashqa bihim jalisuhum. Ditulis sama dia, humul qawmu la yashqa bihim jalisuhum. Antara sin dan shin itu bedanya jauh. Kalau la yusqa, pakai sin la yusqa, kecil, sin kecil, tidak diberi minum. Tapi kalau la yashqa, tidak bakal sengsara. Mereka adalah suatu kaum, siapa duduk bersama mereka tidak mungkin sengsara, tidak mungkin celaka. Diterjemahkan, mereka suatu kaum, siapa duduk bersama mereka tidak akan diberi minum. Kacau enggak? Kacau kan? Makanya hati-hati itu kalau berguru sama terjemahan. Hati. Harus buku itu dipelajari lewat guru. Nah sekarang muncul Mbah Google. Kacau. Syekh Google. Mursyidnya siapa? Google. Mau tahu apa-apa tanya sama Google. Kemudian di Google itu kan tergantung siapa yang input data. Ya, yang input data siapa ya jadinya seperti itu. Informasi yang di sana belum tentu benar, kemungkinan salahnya banyaknya luar biasa. Dan kemudian ditelan mentah-mentah, diambil input gitu ya, diyakini sebagai sebuah kebenaran padahal itu salah. Kan bahaya. Makanya dalam tataran ilmu zahir saja peran guru itu sangat penting. Enggak mungkin kita bisa paham Al-Qur'an dan Sunnah dengan benar kecuali lewat guru. Sampai di sini udah jelas belum? Duh, ini lewat mana airnya muncul? Hah? Oh, lewat jendela. Nah, kok enggak kelihatan toto sudah ada air di sini itu ya? Monggo yang udah dapat silakan diunjuk ya. Baru jam 9 lewat 20 menit. Masih ada waktu. Nyantai dulu ya. Nah, kemudian dalam ilmu batin. Dalam ilmu batin. Amalan Islam itu bukan sekedar kerangka syariat. Ya, bukan sekedar kerangka syariat. Allah menurunkan Al-Quran, tapi Allah juga menurunkan Nabi Muhammad SAW. Bukan malaikat Jibril disuruh datang bawa Al-Quran, sampaikan pada manusia. Enggak begitu. Paham maksudnya enggak? Tuh manusia suruh nulis Al-Quran, ya, suruh nulis Al-Quran jadi mushaf, udah mereka suruh ngamalkan isinya. Enggak begitu. Tapi Allah kirimkan dulu Nabi Muhammad SAW, dikirimkan Rasulnya, kemudian Allah baru kirimkan Al-Qurannya. Ya, Rasulnya dulu dari mulai umur 1 hari, 2 hari, sampai 40 tahun, nih, Rasulnya udah hidup, udah bermasyarakat, baru Al-Qurannya diturunkan. Al-Qur'annya diturunkan. Artinya apa? Allah memberikan guru dulu baru panduan. Gurunya dulu nih siapa? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Udah, ini Rasulnya dulu. Makanya Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha ketika ditanya bagaimana akhlak Nabi Muhammad SAW mengatakan kana khuluquhul Qur'an. Kalau mau tahu Al-Qur'an ya itu Rasulullah SAW. Akhlak beliau, perilaku beliau Al-Qur'an. Tuh. Lah orang sekarang enggak. Diambil Al-Qur'annya, nabinya dihilangkan. Kenapa nabinya dihilangkan? Karena tidak mau belajar dari orang yang belajar kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu para sahabat. Tidak mau belajar dari para tabi'in, tidak mau belajar dari para tabi'in, tabi'in dan seterusnya. Ini satu. Sampai di sini udah mulai bisa paham maksud saya? Ya, mau tahu Al-Quran gurunya dulu ya siapa? Mau tahu hadis gurunya dulu ya siapa? Lanjutkan. Masih ingat hadis di mana Rasul bersabda, ana madinatul ilm wa ali babuha. Saya kotanya ilmu, pintunya adalah Ali radhiyallahu anhu. Ada kota, ada pintu. Kalau mau masuk kota lewat mana? Lewat pintu. Kalau enggak mau lewat pintu bisa masuk kota enggak? Enggak bisa. Mau dapat ilmunya Rasul Muhammad SAW langsung bisa enggak? Mbok nganti jejel. Sampai kamu itu capek gitu ya, tidak mungkin bisa dapat ilmunya Nabi Muhammad SAW. Dalam ilmu dalam tanda petik ya, ilmu yang rasa, ilmu yang benar, ilmu yang bisa buat kita nyambung ke Allah, ilmu yang buat sahabat ditindihin batu tetap ngomong ahad, ahad, ahad, ilmu yang buat sahabat yang lupa kepada dunia dan segala isinya ilmu yang buat sahabat ketika kakinya harus diamputasi, potong kaki saya ketika sholat. Ilmu yang membuat sahabat itu mereka bisa lapar berhari-hari, tidak apa susah, enggak sibuk, enggak bingung dan lain sebagainya. Ilmu yang bisa buat mereka itu yakin kepada Allah. Ilmu yang buat mereka itu menyedekahkan perkebunannya, perkebunan dan segala isinya disedekahkan. Cuman gara-gara lihat ada burung yang bertengger berkicau, kemudian mendengarkan suara kicau burung itu, akhirnya lupa ini rokaat keberapa ya. Saya ini rokaat keberapa? Padahal itu sholat sunnah. Karena melalaikan ini rokaat keberapa, disedekahkan kebunnya itu. Ini ilmu yang seperti apa yang bisa membuat mereka seperti itu? Itu ilmu yang ada di kota ilmunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Rasul sudah mengatakan pintunya Ali. Wa Ali babuha. Makanya para sahabat itu mendatangi Sayyidina Ali. Iya. Nah, bisa enggak sekarang kita mau masuk kota enggak lewat pintu? Enggak bisa. Jadi harus lewat pintu. Pintu ilmu ini kemudian dibuka. Ya, pintu ilmu ini dibuka. Maka Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, mertua Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena betul-betul menginginkan pintu ilmu ini, sampai-sampai mendatangi Ali bin Abi Thalib dan minta jadi menantunya. Dan minta menjadi menantunya, pengen punya hubungan dengan Ali bin Abi Thalib, padahal beliau adalah Umar ibnul Khattab radhiyallahu taala anhu. Sampai seperti itu, mereka itu mengejar pintu ini. Nah, pintu ini kemudian mewariskan ilmunya kepada yang di bawahnya, kepada generasi yang di bawahnya, yaitu para tabi'in, di antaranya Sayyidina Hasan al-Basri dan banyak sekali ulama. Kemudian yang di bawahnya ini mewariskan pintu itu, jalan menuju pintu tersebut kepada generasi yang di bawahnya, sehingga muncullah guru-guru yang nasab keilmuannya kembali kepada Ali bin Abu Thalib radhiyallahu taala anhu. Jolni sana, di antaranya Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullah. Beliau masih cucu daripada Nabi Muhammad SAW. Kemudian juga para habaib dari Sadatinal Alawiyin yang nasabnya nyambung kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian Syekh Abu Madian Al-Maghrubi, Syekh Ahmad Arifai dan lain sebagainya. Tokoh-tokoh ulama-ulama sufi ya. Ilmu mereka nyambung terus sampai pintunya nyambung ke kotanya. Pertanyaan saya, nah kalau orang itu berguru lewat buku terus ilmunya nyambung ke kotanya, siapa kira-kira? Percetakan, penerbit. Yang masak itu Kanjeng Nabi SAW, yang punya resep Kanjeng Nabi SAW. Oleh Kanjeng Nabi ya, kalau mau dapat nih pintunya adalah Ali. Pintunya adalah Ali. Terus kita nyari di buku, ketemu enggak kira-kira? Anda pergi ke Gramedia atau toko buku yang lain, beli itu ya, 1000 macam resep Nusantara, beli. Coba dipraktekkan. Ya, misal gitu ya. Ini yang terkenal apa nih? Masakan yang terkenal. Ngerocok terkenal. Bebek apa, Pak? Pak apa? Pak Slamet misalnya gitu ya. Wah, ini resep bebek Pak Slamet. Resepnya nih ada di buku itu. Anda beli. Kira-kira Anda buat bisa sama enggak? Bisa sama enggak? Luput. Niatnya bebek goreng jadinya ayam penyet. Bisa jadi seperti itu. Karena cuman berdasarkan pada resep. Kalau pengin resep itu benar, maka tanyakan resep itu bawa Pak Slamet atau muridnya Pak Slamet gitu kan ya, atau cabangnya Pak Slamet yang udah diajari oleh Pak Haji Slamet. Tunjukkan saya dapat resep, katanya bebek Anda resepnya seperti bener enggak? Mesem. Itu kan resep dasar, ada resep rahasia. itu bumbu dasar. Bumbu dasar itu memang dibuka. Kalau bumbu rahasia, namanya bumbu rahasia. Itu rahasia. Hanya untuk orang yang mau belajar dan bisa saya percaya. Bumbu rahasianya Nabi Muhammad SAW tidak diberikan kepada sembarang orang. Nih bumbu rahasianya. Tidak diberikan kepada sembarang orang. Nah ini diberikan hanya kepada orang-orang yang betul-betul mau belajar kepada ahli-ahlinya. Belajar kepada pakar-pakarnya. Datang ke sana. Maka akan dapatkan. Nah ini loh pentingnya berguru. Sampai di sini bisa dipahami belum? Ini cuma contoh-contoh ya. Ini cuma contoh-contoh. Bisa ngerasakan enggak yang saya maksud? Sudah bisa dirasakan belum? Monggo diunjuk. Ya. Saya mau nanya, Anda kalau disuruh menggambarkan rasanya coklat bisa enggak? Rasanya coklat, tolong digambarkan, bisa enggak? Coklat tuh rasanya pahit, Ustaz. Ya kan? Coklat lain sama apa namanya? Sudah dicampur gula lain kan? Coklat rasanya pahit. Coba kalau sekarang misalnya minum susu coklat dah campur gula, rasanya gimana? Rasanya manis, ya rasa coklat. Rasa manis, rasa coklat, ada susunya. Lah itu rasanya gimana? Ya, rasanya kayak penak. Lah ya gimana? Bisa enggak dituliskan di buku? Coklat itu, susu coklat itu rasanya manis, rasa coklat. Lah terus piye? Bisa enggak? Tolong saya dikasih contoh. Tolong deskripsikan, gambarkan rasanya mangga. Rasanya gimana? Hah? Gimana rasanya? Rasa mangga. Lah rasa mangga gimana? Saya enggak pernah makan mangga. Tolong deskripsikan, misal, bisa enggak? Ya. Coba saya mau nanya gitu ya. Deskripsikan kepada saya, gambarkan kepada saya ya. Ya. Rasanya punya uang 1 triliun. Bingung kan? Cuman kira-kira rasanya gimana? Yo, kira-kira udah bisa. Ya, coba ini yang sudah menikah, yang udah menikah. Tolong gambarkan pada saya rasanya malam pertama. Bisa enggak? Wis pokoknya ya wis gitu. Wis. Wis bagaimana? Ya wis. Tapi ya semono. Lah ngono ki piye? Ya semono ya gitu. Ya kan? Nah, biar kita paham yang di Al-Qur'an dan di Sunnah itu ya, yang di Al-Qur'an dan di Sunnah yang ada di hadis, di Al-Qur'an itu yang kelihatan zahir ya. Kita enggak bisa ngerasakan di dalamnya dan tidak mungkin bisa ngerti yang di dalamnya kalau kita tidak dikenalkan ini loh, rasanya coklat seperti ini. Rasanya mangga seperti ini. Rasanya jahe seperti ini, inci pono, ini loh rasanya. Lah itu yang bisa membuat kita ngerasa itu adalah guru, bukan buku. Terbukti buku gak bisa menjelaskan rasanya coklat. Coba yang namanya buku suruh menjelaskan rasanya sholat khusyuk, bisa enggak? Gimana Pak Dokter rasanya sholat khusyuk? Ya semua no. Ya, ngono tuh ngono gimana? Ya begitu bagaimana? Tidak bisa. Rasa itu tidak bisa dijelaskan dengan gamblang. Cuman bisa dicari dengan gambaran semisalnya. Rasanya coklat itu seperti apa? Kamu pernah merasakan gula? Iya. Susu coklat pernah merasakan gula? Iya. Manisnya susu coklat tuh ya manis gula itu karena emang ada gulanya. Kamu pernah merasakan susu? Iya. Nah, susu dicampur sama gula rasa seperti itu. Nah, coklatnya aja yang saya belum bisa itu. Ada rasa susu, ada rasa gula. Lah coklatnya gimana? Ya incipono. Kembali lagi silakan diincipi. Lah siapa yang bimbing kita untuk mengincipi? Yang bimbing kita untuk mengincipi adalah guru. Makanya nonsen, omong kosong ada orang mengatakan saya bisa merasakan khusyuk, ya, saya bisa merasakan ini tanpa bimbingan seorang guru. Sampai Abu Sangkan, Ustaz Abu Sangkan itu ya. Itu jadi apa dia? Ustaz khusus pembimbing sholat khusyuk. Gak bisa belajar sholat khusyuk dari cuman buku. Ustadznya bimbing, Milo, caranya sholat khusyuk. Belajar Al-Quran. Gak cukup dari VCD. Gak cukup dari MP3. Tahsin Quran harus dengan guru. Kalau gak pakai guru, hak sama hak bisa keliru. Ya. Gak pakai guru, kita itu ngucap apa namanya, ain, gak bisa bener. Gak pakai guru, ngucap ubat itu juga susah. Diperlukan guru untuk lihat bener atau tidak. Paham? Nah, sekarang kok ngaku-ngaku bisa nyampe ke Allah gak pakai guru. Masuk akal gak? Saya mau kasih contoh, mau gak? Ada sekelompok anak muda tinggal di pesantren. Ini contohnya. Tiap jam sholat malam ngilang semua. Gak ada. Sama gurunya dilihat, ini kok jam tahajud di masjid ada murid-murid senior saya kok gak ada, kemana mereka? Yang senior-senior. Kalau yang junior-junior ada. Yang senior gak ada. Akhirnya Pak Yai ini besok pagi dipanggil tuh. Murid-murid yang senior dipanggil. Kalian kalau malam kok gak kelihatan di masjid tahajud, kemana? Ah, guru, ini sebetulnya rahasia guru. Cuman ya, karena guru yang nanya, kami akan jawab. Tapi guru jangan bilang siapa-siapa ya. Murid kurang ajar. Jangan ditiru. Tapi gurunya sabar. Jadi guru itu yang sabar. Ya ada apa? Kami kalau malam pergi ke surga. Kalian ke surga kok gak ajak-ajak saya? Keterlaluan. Guru mau ikut? Ya mau. Yaudah, nanti malam guru, jam tahajud, jangan ke masjid, kami ajak ke surga. Setuju. Malamnya semua pada tahajud di masjid, gurunya ikut murid-muridnya ini. Benar, jalan berapa jauh, tiba-tiba tempat itu berubah menjadi, ya seperti yang digambarkan. Ada sungai yang terbuat dari ini dan lain sebagainya. Murid-muridnya bermain-main di tempat itu ya. Yang dipandang sebagai surga di dunia ini gak ada tempat yang seperti itu. Gurunya duduk silo, bersila. Cuman lihat saja. Sampai menjelang waktu subuh. Azan subuh kurang beberapa saat. Murid-muridnya datangi guru. Guru, ya ada apa? Yuk kita kembali ke pesantren. Loh, kenapa? Ini sudah mau azan subuh. Kita harus kembali ke pesantren. Tidak boleh kita di sini. Gurunya ngomong, hanya orang bodoh yang udah berada di dalam surga kok minta pulang. Betul enggak? Oh, ini surga njaluk metu. Ya kan? Sudah dimasukkan surga, ya jangan mau keluar. Betul. Guru betul. Ya udah, yuk kita zikiran di sini. Ya ingat sama Allah di surga ini, kita ingat sama Allah. Menjelang subuh yuk kita zikir. Allahu akbar, Allahu akbar. Begitu azan subuh, muridnya terperanjat semua. Kenapa? Mereka lagi duduk di tempat pembuangan sampah. Yang mereka lihat jadi surga tiba-tiba berubah menjadi TPS, tempat pembuangan sampah. Gurune mesem, alangkah indahnya surga kalian. Alangkah indahnya surga kalian. Kaget menurut guru kok bisa begini? Iya, kalian ditipu oleh syaitan. Apa yang kalian lihat sebagai surga itu tempat sampah. Setan merubah penglihatan kalian, menampakkannya seperti surga. Hanya setan ingin menghindarkan kalian dari tahajud dan munajah kepada Allah, yang hakikatnya itulah surga yang hakiki. Oh, ini guru. Nah, kalau tidak punya guru, Al-Quran Sunnah tidak punya guru, ya keblasuk. Paham maksudnya tidak? Nah, ini pentingnya guru. Nah, makanya orang-orang dulu tuh benar-benar berpegang pada gurunya. Pegang pada guru. Nah, kita diperintahkan cari guru. Nah, udah tahu kita ini butuh, jangan sampai kesasar, jangan sampai salah ya. Biar sholat kita bisa khusyuk, hati kita ini bisa nyambung sama Allah. Ini susah loh, kalau hati gak bisa nyambung sama Allah tuh kerugian yang luar biasa. Kan butuh guru nih yang bisa nyambungkan. Contoh ya. Anda punya modem di rumah. Punya modem di rumah. Kemudian diinstal tuh drivernya, komputernya. Udah kan? Diinstal. Ini kabel udah nyambung nih, klem telepon udah nyambung. Koneksi, connect. Kok enggak mau connect, kenapa? Gak mau connect kena, kenapa? Instalasi semua udah benar, password udah benar. Kok gak mau connect kenapa? Telepon ke Telkom. Halo, ya, ini kok speedy saya gak bisa nyala, kenapa? Dijawab sama Telkom, lah memang speedy-nya belum diaktifkan, harus kami aktifkan dulu dari sini. Oh begitu, iya. Ya udah tolong diaktifkan. Iya, diaktifkan langsung connect. Sepandai apapun kita menginstall, kalau Telkom gak mengaktifkan, kira-kira bisa connect gak? Gak bisa. Sehebat apapun kita ahlinya, kalau tidak dikonekkan sama Telkom, tidak bisa. Telkom itu ibarat guru dalam koneksi internet. Sepandai apapun Anda hadis tentang sholat, ayat Al-Quran tentang sholat, kalau hati Anda tidak dikonekkan sama guru, ya ora bakalnya boom. Mudeng gak? Orang kata, Ustaz saya kok sholat gak bisa masuk, kenapa orang dia guru? Ustaz saya kenapa kalau dikir gak bisa merasakan manisnya dikir, kenapa? Gak punya guru. Sebabnya adalah itu, makanya guru ini harus dicari. Cuman kita golek guru no urusan hati, males. Tapi no guru urusan fulus, sregep. Ben sugih gurune sapa, cari gitu kan. Cari. Wah biar bisa bahasa Inggris, cari guru. Ya kan, cari guru. Nah, kita dengarkan tuh orang yang belajar bahasa Inggris saja. Contoh ya, orang belajar bahasa Inggris tanpa guru sama orang belajar bahasa Inggris dengan guru. Itu kalau orang yang bisa bahasa Inggris asli sana dengarkan itu bisa tahu. Ini gak punya guru nih. Nah, kenapa? Kalau ngomong one way ke one. One itu sama dengan satu. One sama dengan satu. Two itu sama dengan dua. Lalu guru. Gak punya guru. Kalau yang punya guru bukan one, ini bacaannya one. Saya takut ngomong saya tidak punya guru soalnya. Nanti cukup buan saja, selanjutnya engkau keliru ngisi-ngisi. Karena enggak punya guru dalam pengucapan bahasa Inggris yang benar. Nah ini ketika berhubungan sama Allah kok rumangsa pinter, ini udah sombong. Contoh, Ustaz, kalau ngomong itu ya mau pakai dalil, Ustaz dari tadi enggak ada dalilnya. Mau gura-guru, Ustaz. Mungkin ada yang mikir gitu, mungkin. Yang mikir gitu tuh enggak punya guru. Maksud ustadz dirasani, ini gak punya guru kan ya? Tapi kalau yang orang yang sudah biasa berguru itu yakin, mesti ustadz ini beri dalil. Kan mestinya seperti itu. Masa datang pada Pak Dr. Hermansyah dikasih tahu, Anda ini sakit demam berdarah, panjenengan kok tahu? Dokternya saya atau kamu? Ya saya dok, apa panjenengan dokternya? Ya panjenengan dokternya? Ya Anda kena DB, kok tahu? Oh ngeyel. Wes terus tak kon dalile, tak buka ke kitab kedokteran, waktu ku entek nggo nerangke, percaya karepmu ora percaya karepmu mati yo gitu. Ya Pak Dokter ya. Lah timbang ruwet. Kena pasien ruwet gitu kan. Ini dalam ilmu demam berdarah. Lah ini diajari salat cek ngeyel karo Imam Syafi'i. Dalile kunut napa, Pak? Pak Imam. Imam Syafi'i kok pakai kunut kenapa? Udah kalau mau nurut Imam Syafi'i pakai kunut. Kalau enggak mau pakai kunut ada imam yang lain. Dia punya dalil, udah manut aja sama gurunya. Kalau gurunya Imam Abu Hanifah ya ikut Imam Abu Hanifah. Gurunya itu Imam Ahmad bin Hanbal, ikut Imam Ahmad bin Hanbal. Yang repot kalau enggak punya guru ngarang salat di luar masjid. Ya, ngarang salat sendiri. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah taala. Masih ingat kisah Nabi Musa alaihi salam? Nabi Musa dan Nabi Khidir alaihi salam. Iya. Saya mau nanya, ini diabadikan di Al-Qur'an, cara berguru. Nabi Musa itu ketika dikasih tahu sama Allah ada orang yang lebih berilmu darimu, hambaku Khidir atau Khidir. Nabi Musa tidak diam. Dicari alamatnya di mana. Ini nabi loh. Nabi. Ini rasul loh. Dari sinilah kemudian para sufi mengatakan, ya, para sufi mengatakan, kalau kamu sudah tidak punya guru, alias gurumu sudah pindah ke alam yang lain, alias gurumu sudah meninggal dunia, maka engkau hendaklah mencari guru yang baru untuk membimbing. Karena kalau kamu berjalan sedetik tanpa bimbingan guru, dikhawatirkan setanlah yang membimbing perjalananmu. Bagaimana disebutkan di dalam kitab Lawatul Anwar Al-Qudsiyah fi ma'rifati qawaidi sufiyah ta'lif al-Imam Abdul Wahhab Asy'arani. karya Imam Abdul Wahab Asy'arani yang meninggal pada tahun 973. Di kitab ini diterangkan gitu ya, kalau seorang murid gurunya udah meninggal, cari guru yang baru dengan catatan cawannya sama. Ya, cawannya sama. Nanti kalau cawannya beda, muridnya yang bingung. Nah, biasanya guru yang baru itu akan mengatakan, saya bukan gurumu, gurumu yang sana. Ya, gurumu yang sana itu. Disesuaikan dengan siapa gurunya yang dulu, disesuaikan. Ya, disesuaikan seperti itu. Dan Nabi Musa alaihissalam saat itu tidak ada gurunya. Beliau Rasul alaihissalam. Dikasih tahu ada orang alim, diangkat oleh Nabi Musa jadi guru, dicari. Di mana alamatnya? Alamatnya ngapunten, jlimet. Allah kepada Nabi Musa enggak gampang-gampangan loh ini urusan ilmu ya, urusan ilmu. Enggak kemudian, oh jangan khawatir nanti saya apa namanya? Saya suruh Nabi Khidir nemuin kamu, enggak begitu. Kata Allah, berjalanlah di tepi laut, bawa ikan yang sudah mati. Kalau nanti kamu ikannya hidup lagi, di situ tempatnya pertemuan dua laut, disitulah Nabi Khidir berada. Kira-kira alamat yang begini gampang ditelusuri atau susah? Susah, ini laut yang mana gitu kan? Mulai cari lautnya dulu, kemudian jalan sama nyawang, urip kok mati, mati kok urip gitu kan ya? Kapan kamu urip? Hiduplah hidup yang gak mungkin, harus sabar terus kan? Jadi perjalanan cari guru itu adalah perjalanan yang penuh perjuangan dan kesabaran. Hidup nih kan, ketemu Nabi Khidir. Begitu ketemu Nabi Khidir, dikasih tahu, kamu gak mungkin sabar sama saya, udah gak usah. Kamu gak mungkin bisa sabar sama saya. Belum belajar, gurunya udah ngomong, kamu gak lulus gitu loh maksudnya. Gak mungkin bertahan, bareng sama saya gak mungkin bertahan. Ini pelajaran pertama untuk Nabi Musa alaihissalam, yaitu ketemu manusia yang udah ngerti nanti bagaimana beliau hasilnya. Luar biasa gak? Ini kehebatan Nabi Khidir. Belum jalan udah dikasih tahu, kamu nanti gak mungkin sabar sama saya. Tapi yang namanya Nabi Musa dikasih tahu seperti itu, ya kalau gitu tolong dah, saya tak ikut sama engkau. Ngenger, ikut jalan bareng. Nanti tolong saya, tolong diajari ya yang dikasih Allah. Udah, saya tak ikut saja. Ya udah, tapi janji ya, janji. Gak boleh nanya apa yang saya perbuat. Syarat murid, kalau gurunya memberi syarat, murid harus ikut aturan guru. Ya, padahal aturan di dalam Islam, aturan dalam Islam itu murid diperintahkan banyak bertanya kepada guru. Ya, tanya. Kalau enggak ngerti disuruh tanya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Enggak ngerti suruh nanya. Nabi Khidir buat peraturan sebaliknya, apa yang saya perbuat kalau kamu enggak ngerti jangan nanya. Kualik atau tidak kualik ini? Kualik, aturannya kualik. Tapi syaratnya murid ya harus taat sama guru. Ya harus taat sama guru. Ya, berangkat. Yang pertama kali. Naik kapal dirusak. Loh ini kita udah naik gratis, ini kapalnya orang miskin kok dirusak, kenapa? Udah saya kasih tahu, kamu gak bisa sabar. Ya. Kamu gak bisa sabar. Singkat cerita sampai 3 kali. Dan akhirnya betul Nabi Musa tidak bisa bersabar berjalan bersama Nabi Khidir alaihissalam. Nah di sini terkandung pelajaran, kita harus cari guru. Kalau seorang rasul saja masih mencari guru setelah derajat kerasulannya, lah derajat kita nih kira-kira derajat apa nih? Wali bukan. Mukmin tenanan belum. Ngaku, ya kan ngaku. Mukmin tenanan belum. Kemudian kalau kita ini muslim, alhamdulillah KTP sudah, ya kan ya? KTP sudah. Udah kita ngaku derajat tapi udah Islam, KTP lah nih ya, KTP sudah Islam. Salat yo sok telat-telat. Ya kan? Pandangan ya masih begitu. Kira-kira kita butuh enggak ini yang bimbing kita ini? Contoh begini. Ada satu orang pergi ke laborat. Cek general check up. Cek semua, jantungnya, livernya, semua dicek. Hasilnya, mohon maaf Pak, kolesterol Bapak tinggi. Asam urat menakutkan. Ya, kolesterol jantung overdosis. Ya kan? Mah bapak kronis. Liver bengkak. Ya, liver bengkak. Otak ada sedikit memar. Saya mau nanya. Kalau udah begitu pergi ke toko obat, minum obat sendiri. Cepat matinya atau cepat sembuhnya? Hah? Minum obat sendiri atau pergi ke pakarnya? Pergi ke pakarnya, cari yang namanya dokter, cari yang namanya dokter. Pak dokter, ya, ada apa? General check up saya seperti ini. Dokternya bilang, sorry, ya. Ini bagiannya dia. Ini bagiannya dia, begitu Pak dokter ya. Kalau bukan bagiannya kan ngaku kan? Bukan. Ini bagiannya dia. Kamu ke sana, dia pakarnya. Lihat lagi. Ini liver bengkak, ya. Otak memar. Ya, jantung kolesterol udah overdosis ini. Asam uratnya menakutkan. Ngaku dia. Ini bukan jatah saya, senior saya, guru saya. Kamu ke sana. Pergi ke profesor saya, ke sana. Profesornya, enggak usah takut. Cim. Syaratnya satu, kamu nurut petunjuk saya. Mudah ini, tapi syaratnya kamu nurut petunjuk saya. Saya mau nanya, ngeyel napa nurut? Ya, saya akan nurut. Apa saja? Satu, ya. Kamu kalau pagi jangan makan nasi putih. Terus makannya apa? Ya, itu jagung kamu tumbuk makan. Nurut enggak? Nurut. Pengen mati atau pengen urip? Paham maksudnya enggak? Nurut, tetap nurut. Dikasih tahu ini, nurut. Kasih tahu ini, nurut. Kenapa? Yakin jalan sembuhnya lewat dokter ini. Itu urusan general check up ternyata pada tidak beres. Pertanyaan saya, hati kita kalau di general check up ini kira-kira menakutkan enggak? Tingkat kesombongan tinggi. Tingkat ujub tinggi. Tingkat ria tinggi. Ini tinggi, tinggi, tinggi gitu kan ya. Lihat lagi nih ya. Ternyata tingkat mengingat Allah. Tingkat mengingat dunia. Wow. Ya, pol. Dilihat seperti ini ya, yang di laborat hati mengatakan, "Mohon maaf kalau Anda mati sekarang neraka." Anda mati sekarang neraka. Pasti akan tanya, siapa yang bisa dandani saya ini? Saya enggak mau masuk neraka. Siapa yang bisa dandani saya? Ada. Di mana tempatnya? Kutub utara. Berangkat enggak? Urusannya neraka loh ini. Sekuat tenaga akan berangkat ke sana. Maksud saya ini ambil contoh yang over gitu ya. Jauh pun akan didatangi. Cuman kita sadar enggak tentang urusan hati ini? Belas kan? Gak sadar kan? Lain halnya dengan orang soleh. Mereka itu fokusnya ke urusan hati. Makanya mereka belajar cari guru. Begitu ketemu guru nih yang satu, udah gurunya ngomong, "Nurut sama saya." Iya. Apa? Habis sholat baca la ilaha illallah 165 kali. Misal di thoriqoh berdiri anak syabandiyah kan seperti itu. Murid ngeyel, "Dalilnya mana Pak Yai?" Minggato. Urusan pagi suruh deplok apa namanya tadi? Jagung jih manut. Disuruh la ilaha illallah masih tanya tuntunannya mana? Yang model begini ya loror gitu. Tapi untung guru-guru tuh enggak begitu ya, sabar. Enggak seperti dokter. Kalau dokter dia yali ngamuk. Nggih, bener. Dokter diayali terus ya, ngamuk. Kalau orang sholat itu diayali begitu, sabar. Mereka sabar. Oh, ini tuh begini loh, ini tuh begini. Jawabnya dengan senyum, dengan santun. Karena hati mereka adalah lautan yang sangat luas. Wah, ini. Ketemu guru yang seperti itu, pasrah total. Gak usah khawatir. Kok orang yang tuntunannya aku neroko ini. Jangan mikir seperti itu. Asal ketemu guru yang benar. Lah guru yang benar yang bagaimana? Nih, kitab ini udah nulis nih. Guru yang benar bagaimana? Al-mutabahir fi syariah. Guru yang betul-betul mutabahir ya. Dia itu ilmu syariat dikuasai seperti ilmu syariatnya itu luasnya seperti luasnya laut. Jadi benar-benar menguasai ilmu syariat. Tahu mana yang halal, tahu mana yang haram. Ya, Mas Derma, break. Kurang ini ya, tanggernya. Di dalam itu masih ada yang baru di gudang itu. Ada sekitar 300 masih baru. Tolong dibuka aja. Ini enggak usah diambil. Ya, buka aja. Masih ada 300. Ya, maaf break guru. Urusan dapur. Daripada capek ngumpulkan kan waktunya habis, majelisnya nanti terganggu dengan gerakan-gerakan, lebih baik saya berhenti sebentar memberitahu biar majelisnya lebih enak ya. Di gudang itu ada sekitar 300 gelas dan ukurannya lebih gede lagi. Jadi susunya lebih banyak. Insyaallah. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah taala, sampai di mana tadi? Hah? Subhanallah. Mutabahir fi syariah, yang namanya guru yang bisa dipegang, guru yang betul-betul menguasai ilmu syariat. Makanya itu akan kelihatan jelas SD-nya di mana, SMP-nya di mana, SMA-nya di mana, kuliahnya di mana, ya, lulusnya dapat ijazah atau tidak. Dapat ijazah, buka praktek. Pengalaman kerjanya praktek jadi dokter bedah berapa tahun? 2 minggu. Oh, coba jajal. Betul Pak Dokter ya? Oh, mau sesar dokter baru 2 minggu. Ini pengalamannya kan belum ya. Hati-hati. Cari yang udah berpengalaman. Ini dalam ilmu kedokteran seperti itu. Nah, dalam ilmu agama, perjalanan menuju Allah, guru harus gitu ya. Guru itu ya harus. Nah, tapi harus guru yang betul-betul paham syariat. Lihat nih, ini nyantrinya dulu di mana ini? Gurunya ini siapa nih ya? Gurunya ra cetha, ojo. Gurunya enggak jelas, jangan. Saya enggak mau nyebutkan yang enggak jelas seperti apa. Udah paham toh? Udah, wis. Paham. Loh, enggak usah dipahamkan, udah paham. Itu hebatnya ini Majelis Ar-Raudhah. Ya kan? Paham toh ya? Lain kalau para kiai ini, para kiai, para habaib, coba lihat ya. Gurunya siapa? Kiai Fulan. Jebolan mana? Lirboyo. Pondok pesantren Lirboyo, gurunya siapa? Gurunya ini. Umur pesantrennya berapa? 100 tahun. Lagi ini ya. Ini dari mana ini? PP dari Suryalaya sana. Ya. Oh, Suryalaya umurnya berapa? 100 tahun lebih. Udah terkenal ini kan. Pengalaman praktek. Ya, pengalaman praktek. Oh, ini dari mana lagi ini ya? Sidogiri. Ya, pondok pesantren Sidogiri. Oh, udah sekian lama. Jelas nih. Ini tempat belajarnya itu jelas. Di tempat belajar itu juga jelas. Ini dulu dapat ilmunya dari mana nih gurunya ini? Oh, dari Syekh Fulan. Syekh Fulan belajar di mana? Di Mekah. Dengan Syekh siapa? Syekh Fulan. Syekh Fulan belajar di mana? Oh, di Medina. Dengan siapa? Syekh Fulan. Syekh Fulan belajar di mana? Oh, di Baghdad. Dengan siapa? Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani belajar siapa? Gurunya kelihatan. Ini gurunya terus ke atas. Dengan siapa? Sayyidina Ali, Abu Bakar As-Siddiq, dan sahabat. Kepada siapa? Nabi Muhammad SAW. Selamat. Saya lagi. Gurunya siapa? Kitab Bukhari. Hati-hati. Cuman baca Bukhari sendiri, baca Muslim sendiri, buka praktek medeni. Paham maksud saya? Tapi hati-hati. Loh, ini saya ngomong apa adanya, harus ada jelas gitu ya. Jelas. Jadi silsilah itu penting dalam Islamnya seorang. Penting. Makanya sampai dicontohkan datang tuh Malaikat Jibril pakai baju serba putih, duduk ngadep Kanjeng Nabi, kemudian tanya mal Islam, mal iman, mal ihsan. Itu kan contoh orang disuruh guru. Diterangkan Islam tuh begini, iman tuh begini, ihsan itu begini. Ya, kemudian tanya kiamatnya kapan? Wah, ini mulai ini. Masuk ke ilmu yang gaib. Ilmu gaib. Kanjeng Nabi dipancing-pancing. Sebetulnya Kanjeng Nabi SAW ngerti kiamat itu kapan, tahu beliau. Ya, tidak ada yang tahu kiamat kapan kecuali Allah. Tapi Allah memberikan bocorannya kepada Nabi Muhammad SAW. Cuman yang diberi bocoran dilarang membocorkannya kepada orang lain. Makanya Rasul ngerti. Saya tahu ciri-cirinya. Ya, saya tahu ciri-cirinya. Malaikat Jibril dikasih bocoran cuman ciri-ciri tanda-tanda ya kiamat, kapannya disimpan. Kenapa? Tidak ada izin dari yang punya, yaitu Allah Ta'ala. Itu malaikat Jibril untung tuh dapat bocoran, dapat bocoran dari Nabi Muhammad SAW dalam rangka mencari ilmu. Makanya sejatinya bukan Rasul berguru kepada malaikat Jibril, malaikat Jibril itu berguru kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan gurunya Rasul adalah Allah Azza wa Jal. Jangan dikatakan, itu memang di kitab kadang dikatakan ya, Rasul itu dikasih malaikat Jibril, seakan-akan malaikat Jibril itu yang mengajar Rasul. Bukan, baca di buku-buku tasawuf, malaikat Jibril sebagai wasitoh, perantara ilmu yang berasal dari Allah. Kedudukan malaikat Jibril cuman pengantar. Ya, cuman pengantarnya yang menyampaikan, tapi yang ngajari adalah Allah. Kenapa lewat malaikat Jibril? Agar kita bisa mencontoh. Sebetulnya sebelum disampaikan malaikat Jibril, Allah udah langsung mengajarkannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di Al-Qur'an disebutkan begitu. Ya. Sudah kami masukkan Al-Qur'an itu ke dalam hatimu. Jangan kamu tergesa-gesa mengucapkan lita ajalabi. Jangan seperti itu. Biarkan malaikat Jibril nyampaikan dulu gitu kan ya. Baru nanti Rasul menyampaikan. Untuk apa? Agar malaikat Jibril dapat maqam. Dapat maqam sebagai yang membantu menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW. Dan di situ pelajaran buat kita, ilmu yang berasal dari Allah, kita untuk mendapatkannya butuh yang namanya wasitoh, perantara. Dan itu adalah guru. Nah, kalau udah dapat guru, nanti ada jalur yang langsung. Dan jalur yang langsung dari Allah, itu tetap lewatnya. Lewat Nabi Muhammad SAW. Tetap lewatnya jalur-jalur yang ada. Misal nih ada bantuan dari pusat ke daerah. Mau turun di Semanggi, gak mungkin langsung masuk ke rumah masing-masing. Memang ditelepon ya, Pak ya, saya akan kirim beras 1 ton ke rumah Bapak Presiden misalnya. Saya kirim beras 1 ton ke rumah Bapak. Ini dari pusat pemerintahan, misal di sebuah negara ya. Akan turun 1 ton. Cuman Presiden ngirimkan 1 ton itu lewat Pak Lurah. Pak Lurah manggil Pak RT. Pak RT kirimkan ke sini. Urutannya tetap seperti itu. Nah, apa yang kita dapat dari Allah harus lewat guru. Gak punya guru, maka tidak mungkin mendapatkan apa. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa betul atau bisa-bisaan? Hah? Ini dibahas tema yang seperti ini cocok atau enggak cocok? Nah, sekarang pertanyaan, Ustaz, gurunya katanya harus orang yang sangat paham ilmu syariat. Jadi ciri-cirinya bagaimana? Ya, ciri-cirinya bermadhab. Jadi kalau guru enggak punya madhab, hati-hati. Syariatnya enggak cetok. Ya, syariatnya enggak jelas. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani saja masih bermadhab. Imam Ghazali saja, Asy-Syafi'i. Imam Ghazali itu udah lautan ilmu, beliau masih menisbatkan dirinya pada muridnya Imam Syafi'i. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Asy-Syafi'i, masih menisbatkan dirinya pada Imam Syafi'i. Lah kok kita alibak tak burung cetho. Bermadhab enggak mau. Enggak mau madhab, padahal tinggal milih kan. Imam Abu Hanifah silahkan, Imam Malik silahkan, Ahmad bin Hanbal silahkan. Moh pakai madhab, ngapain saya pakai madhab? Wong Al-Qur'annya ada, hadisnya ada, kembali saja pada Al-Qur'an dan hadis, gladrah. Paham maksudnya enggak? Iya, kecuali kalau udah pangkatnya sama dengan imam-imam empat madhab, pangkatnya sama, ilmunya sama, gitu kan? Ya, sekarang saya mau ambil ijtihad tersendiri, itu boleh. Cuman zaman sekarang yang pangkatnya sama kira-kira siapa ya? Hafal 1 juta hadis seperti Imam Ahmad bin Hanbal siapa? Hah? Siapa? Siapa yang seperti Imam Abu Hanifah? Imam Abu Hanifah nih ya, di pengajiannya datang ibu-ibu. Seperti yang pernah saya ceritakan, ibu-ibu datang kemudian ngasih hadiah apel. Ini imam, ngasih hadiah apel. Apel Fuji itu ya, yang merah sama separuh merah, separuh kuning gitu kan. Kuning bersih. Saat itu kemudian Imam Abu Hanifah terima gitu, minta pisau. Diambilkan pisau, dibelah jadi dua. Setelah dibelah jadi dua, dikembalikan pada ibu tadi. Bu, silakan ambil gitu ya. Ibunya pulang, terima kasih, terima kasih. Yang hadir bingung enggak? ini datang ngasih apel yang dikasih belah dikembalikan, ada hubungan apa nih di antara mereka berdua? Ini kalau kita kan begitu ya, mikir ruwet, apa reget pikirannya. Itu kalau kita tanya ini Imam Abu Hanifah, ada apa ini Imam kok seperti ini? Kita enggak pernah dengar lihat kejadian seperti ini. Santai. Ini ada wanita sangat pemalu. Dia mau nanya kepada saya tentang permasalahan darah haid. Tentang permasalahan darah haid, cuman kalau mau ngucap malu, makanya bawa apel Fuji. Dia nanya, darah saya ini merahnya merah kekuning-kuningan seperti apel Fuji, belum putih. Gimana? Udah suci belum saya? Saya kalau jawab cetok udah suci nanti dia malu. Makanya tak belah apelnya. Kalau darah kamu udah enggak ada merahnya seperti dalamnya apel ini, itu udah suci. Pertanyaan saya, yang alim yang mana? Yang tanya atau yang jawab? Dua-duanya alim. Kalau pangkatnya udah bisa begini, monggo buat madhab baru. Oh, alif bata urung cetok kok buat madhab baru. Allah. Ngucapkan rok mesti cedal ya. Ini mau buat mazhab baru, enggak perlu guru, langsung pada Al-Qur'an dan hadis. Oh, Imam Syafi'i ya menungso, aku ya menungso, kurang ajar nih. Paham maksud saya? Ngerti sekarang pentingnya guru. Nah, sekarang kita kesusahan cari guru yang betul-betul paham hati. Kenapa? Karena di zaman yang seperti ini, guru-guru yang seperti itu suka menyembunyikan di diri. Seperti Nabi Khidir alaihissalam menyembunyikan di diri. Nah, tugas kita cari. Tugas kita cari. Caranya gimana? Nah, caranya ini. Tanya Mbah Google, Syekh Mursyid. Flamboyanisme muncul. Mursyid Thariqah Perbungaan. Repot ini muncul nama mursyid ini. Apakah itu mursyid? Hati-hati loh, sekarang itu ada mursyid, ada mursyid mursyidan. Ada syekh, ada syekh, syekhan. Yang guru bener yang bagaimana? Nyarinya bukan tanya sama Google, keliru. Nabi Musa enggak tanya sama Google, nanya sama Allah. Paham maksudnya enggak? Nanya sama Allah, ya Allah minta tunjukkan pada saya guru saya, hantarkan saya kepadanya atau datangkan beliau kepada saya butuh guru itu ya Allah. Minta, permasalahannya udah minta belum? Belum? Udah nyampe, udah minta belum? Nah, saya ajari caranya mau enggak? Ada tiga, malam hari ini saya ajarkan dua, yang satu Jumat depan. Iya, mau datang ke sini. Penak men gitu ya. Oh, gampang-gampangan. Cara yang pertama, banyak sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Udah sholawat terus. Dawamkan sholawat. Sholawat terus. Dengan sholawat itu nanti, Allah akan mengirimkan malaikat-malaikat dan hamba-hamba Allah yang membimbing kita untuk melangkah ke tempat guru kita. Dan nama kita akan dipromosikan, ya, dipromosikan di hadapan guru-guru tersebut. Otomatis itu. Banyak selawat. Yang kedua, disebutkan dalam kitab Al-Qirtas, baru saya baca tadi sebelum Isya. Dalam kitab Al-Qirtas disebutkan wa dzakara ba'dul masyayikh al-maghribah fi ba'dhi kutubihi al-mawthuq bih. Salah seorang guru sufi yang ada di Maroko sana. Ya, ada di Maghrib, salah seorang guru. Jadi yang betul bukan sembarang orang, memang ini guru, mursyid yang kamil, yang mukamil, yang betul-betul yang udah sampai derajat kamil dan bisa buat orang menjadi kamil. Yang sudah sempurna dan bisa buat orang itu menjadi sempurna. Sempurna dalam arti tataran manusia ya. Sempurnanya manusia itu ya kita tahu ada keterbatasannya. Yang mewarisi ilmunya Nabi dan bisa menjadikan murid-muridnya menjadi pewaris ilmunya Nabi. Yang udah sampai derajat seperti itu berkata, An-nasalik in a'wazahu wujdanu syekh al-mursyid al-murabbi al-mus'id. Kalau ada seorang yang berjalan menuju Allah Ta'ala, susah mendapatkan guru yang bisa membimbingnya, guru yang bisa mendidiknya dengan baik, guru yang bisa menyebabkan dia menjadi seorang yang sa'id, yang berbahagia dalam pandangan pandangan Allah, yakfihi fi sulukihi, maka cukup baginya di dalam perjalanan menuju Allah, dalam pencariannya terhadap guru tersebut, mulazamatu hadzal dzikril mubarak, yaitu dengan menekuni zikir bismillahirrahmanirrahim. Ya, membaca basmalah sebanyak mungkin. Fi kulli yaumin wa lailah, pagi, siang, sore, malam. Baca bismillah sebanyak banyaknya. Tanpa harus mengganggu zikir-zikir yang lain. Jadi yang zikir lain tetap jalan, tapi bismillah diamalkan. Ya. Dan nisab yang paling kecil, zakat itu kan ada nisabnya ya. Ya. Yang namanya zakat fitrah itu dianggap zakat fitrah kalau berapa? Ya 2,5 kilo, ya kita ambil 3 kilo lah gitu kan ya. Nah, nisabnya berapa? Baca basmalah ini, nisabnya adalah sebanyak jumlah huruf basmalah bismillahirrahmanirrahim, itu bukan jumlah hurufnya dalam arti jumlahnya, tapi nilai hurufnya. Sebab dalam bahasa Arab huruf itu ada nilainya. Abjadun hawazin itu ya. Alif 1, ba 2, jim 3, dal 4, ha 5, waw 6, zain itu 7. Terus nanti di kitab Al-Munjid itu ada, dilihat nilainya berapa. Dan kalau di jumlah basmalah itu nilainya adalah 722. 722. Kalau yang enggak percaya sama zikir ini, yo wis. Kalau pengen golek guru, pengen ento amalno, no ora percaya karepmu mumeto terus. Kan begitu. Ini resep. Resep dari mana? Dari guru-guru yang mereka sudah jadi guru. 722 itu paling sedikit setiap hari. Fa idza atabihi, kalau dia mengamalkan ini satu hari minimal 722, yanubulahu manabusyah wa yasuddu masaddah. Maka wahyu Allah basmalah ini bismillahirrahmanirrahim akan menggantikan kedudukan seorang guru, artinya akan menjadi pembimbingnya sampai menemukannya pada guru. Gampang atau susah? Solawat, bismillah. Terus apa? Yang ketiga, baca doa. Doa banyak agar bisa dapat guru. Salah satunya doa yang disusun oleh Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, kakek daripada Al-Habib Anis, kakek beliau, pengarang Maulid Simtud Duror. Doanya mana? Jumat depan insyaallah. Mau? Berani bayar berapa? Gratis. Ya gratis. Amalkan. Saya cuma minta satu, ganjarannya saja. Oh iya, minta pahalanya. Karena kita-kita ini kan banyak dosa. Kalau Anda mengamalkan, saya dapat pahalanya. Kalau saya dapat pahala, Anda juga dapat pahalanya. Kenapa? Yang ikut pengajian Ar-Raudhah sudah terikat perjanjian sampai hari kiamat, di akhirat jumjuman ganjaran. Oh iya, harus gitu. Oh, neng dunia jumjuman duit, neng akhirat kok pelit. Wah, udah yang minal pelitin itu terhadap ganjaran gak mungkin nyampe surga banget. Sama ganjaran saja bakhil, suruh transfer ganjaran kok gak mau gitu ya. Padahal itu umat Islam kan tugasnya transfer ganjaran. Ya Allah, ampuni itu orang-orang yang berbuat maksiat. Ini kan transfer ganjaran ya. Itu yang mendem, cik mendem, sing sholat jaloknya ampun. Ini kalau gak memintakan ampun orang-orang yang mabuk nih yang sholat gitu kan. Termasuk minal bakhilin wal pelitin. Makanya sampai khotib Jumat diperintahkan mintakan ampun mukminin wal mukminat, diperintahkan gitu. Diperintahkan mintakan ampun. Kenapa? Jangan termasuk orang yang pelit dan bakhil urusan akhirat. Ajak semuanya masuk ke dalam surga. Makanya kita ini Ahlussunnah wal Jamaah paling senang jum-jum ganjaran. Al-Fatihah, asik. Yasin, asik. Jum ke kape. Bagi. Karena apa prinsipnya? Semakin dibagi, semakin besar. Semakin dibagi, semakin banyak. Itu loh anehnya kalau hubungan sama Allah. Lain kalau duit semakin dibagi semakin entek kan. Tapi kalau duit yang di jalan Allah semakin dibagikan semakin banyak. Ilmu semakin dibagikan semakin banyak. Kalau saya diam enggak dapat apa-apa karena saya bagikan, nih yang dengar semakin banyak. Betul enggak? Nah, itu kalau kita berbagi seperti itu, rahasia berbagi. Nah, berbagi doanya Jumat depan. Kira-kira mau datang lagi atau dengarkan dari rumah? Yang dengarkan dari rumah, mohon maaf, dapatnya cuma dengar. Ustaz, saya pengen doanya, Ustaz jangan begitu, kita yang di rumah Mary ini, saya pengen tahu doanya bagaimana, gitu kan ya? Doanya bagaimana? Kalau pengen dapat doanya, caranya kira-kira bagaimana? Datang ke sini, Ustaz saya di Korea, repot. Ya insya Allah nanti, saya masih punya hutang doa akhir majelis itu ya, saya akan siapkan nanti di website saja, karena saya mau email satu-satu juga susah. Mau siapkan di website, nanti doanya bisa di-download. Ini ada pakar-pakaran di sini. Ustaz-ustaz, syekh-syekh komputer ada di sini. Ya kan? Syekh kom ya. Nah, nanti tinggal di doanya itu bisa di-download. Ustaz, saya enggak punya internet, terus gimana? Saya tinggal di pelosok di desa. Wah, dalam sekali. Internet belumnya nyampe. Ya, kalau yang seperti itu usaha sedikit cari warnet. Ya, usaha sedikit cari warnet. Kalau bingung cari warnet, kalau sekitar Solo, ya silahkan datang ke Solo saja, ke Majlis Ar-Raudhah Jumat yang akan datang, atau setelah Jumat itu akan saya siapkan doanya buat yang mau. Agar apa? Agar kita semua akhirnya punya guru. Yang sudah punya guru, pegang tuh gurunya. Jangan noleh kanan, jangan noleh kiri. Boleh ngelirik kanan, ngelirik kiri boleh. Tapi kalau noleh berpaling ke lain hati, hati-hati. Jangan pindah ke lain hati. Karena para guru itu cemburunya, melebihi cemburunya seorang pecinta kepada kekasihnya. Ya, saya mau nanya, ada enggak seorang wanita untuk dua suami? Enggak boleh kan? Seorang wanita hanya untuk satu suami. Tapi kalau satu suami untuk banyak istri, boleh enggak? Boleh, untungnya seorang pria. Maksudnya apa? Begini, guru itu ya satu, jangan banyak. Guru itu cukup satu, suami itu ya satu, guru ya satu. Kalau kenalan boleh banyak. Ya, kenalan kita, kenal guru ini, kenal guru itu boleh. Artinya tetap pegangan pokok pada satu guru, yang lain sekedar untuk menambah kita, menambah informasi. Ke dokter ya satu dokter, yang lain sekedar tambahan informasi atas apa yang sudah dijalankan oleh guru kita. Ya, itu nanti akan semakin kokoh di dalam bergurunya kepada seorang guru. Ini materi yang begini cocok enggak ini? Saya enggak tahu ini cocok atau enggak cocok ini ya. Nah, terakhir. Ini enggak terasa saya ngomong terus jam 10.04. Iya. Yang terakhir, tidak mungkin bisa merasa kecuali dengan bergaul dengan orang yang merasa. Paham maksudnya? Ya gini, tidak mungkin bisa merasakan manisnya zikir kecuali kalau kita bergaul dengan orang yang udah bisa merasakan manisnya zikir. Tidak mungkin bisa merasakan manisnya sepak bola kecuali kumpul sama penggila sepak bola. Ya. Oh, cuman dengar sepak bola kata begini, nonton di TV ya suramu dembal siji kira wong 20 loro tambah wasit telu iki karepe apa. Ini apa? Enggak mudeng ya. Wong glundung-glundung segala ini buat apa ini? Seperti itu kan. Tapi begitu kumpul sama penggila bola, itu sepak bola. Oh, ini begini mulai timbul ketertarikan. Mulai bisa merasakan apa namanya serunya sepak bola. Kemudian bareng itu yang namanya penggila bola nonton di stadion, yang tadinya biasa tiba-tiba loncat-loncat, ya, mencolot-mencolotan. Betul enggak? Dulunya lihat orang zikir la ilaha illallah pasukan gedek. Dulunya. Ya kan? Kemudian kumpul sama orang yang zikir seperti itu. Baru kumpul saja. La ilaha illallah. Mulai. Wah, didengar-dengar kok juga ya. Ada rasanya. Ini baru kumpul. Terus mulai ketertarikan ya. Setelah itu diajak pergi ke pusat zikirnya. Ya, diajak pergi ke pusat zikirnya. Sampai di sana, yang ngajak kaget. Kenapa? Dia bukan lagi gedek, tapi gedek. La ilaha illallah. Di syuting tunjukkan iki lho kowe. Iya. akhirnya bukan cuma geledek, gemeter dan lain sebagainya. Paham maksud saya enggak? Jadi kumpul dulu dengan orang yang udah bisa merasa, dan itu adalah seorang guru. Merasakan nikmatnya murajaah kepada Allah, merasakan nikmatnya menyebut nama Allah, itu yang bisa adalah guru. Makanya dahulu semua ditalkin oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua ngadap Rasul mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau tidak menghadap Rasul, menghadap kepada orang yang menjadi wakilnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku bersaksi, bukan kemudian sendiri, ya Allah aku bersaksi, tiada Tuhan apa kecuali Engkau dan Nabi Muhammad adalah utusanmu. Enggak begitu, cari nih, saya mau bersaksi, saya syahadat. Ya kan seperti itu. Sampai sekarang orang kalau masuk Islam cari orang yang nuntun enggak? Ya kan? Ya cari kan, bukan serta-merta saya muslim, kan enggak gitu. Cari orang yang nuntun. Nah, orang yang nuntun, mentalkin, yang membimbing, itu seyogyanya guru yang betul-betul paham makna la ilaha illallah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kalau ada yang mau bertanya, silakan SMS ke nomor berapa? Silakan. Nomornya di SMS 083-865-854-991. Silakan diulangi. Sekali lagi di line SMS 083-865-854-991. Ulangi lagi. 084-991. Sekali lagi 083-865-854-991. Iya. Sembari menunggu SMS, ibu-ibu di belakang kalau ada yang mau bertanya silakan. Tuh mic-nya udah saya siapkan di belakang. Ibu-ibu dulu. Ini ibu-ibu kan Jumat yang lalu agak terabaikan ya. Sekarang saya kasih kesempatan. Silakan ibu-ibu yang di belakang kalau ada mau nanya. Monggo silakan diicipi dulu hidangan yang sudah ada. Ada yang mau nanya ibu-ibu? Saya hitung sampai 5 ya bu ya. Kalau gak ada yang mau nanya, saya lanjutkan ke penanya di depan saya ini. 1, kayak anak TK aja ya Ustadz ini. 2, 3. Ada? Oh ada sebentar, ya saya tunggu bu. Silakan berjalan ke arah mic-nya bu, karena mic-nya di situ ya. Silakan bangun dan menghampiri mic-nya. Ya, sudah siap belum? Ya, sembari menunggu pertanyaan dari ibu-ibu. Ini di sini ada yang mau nanya enggak? Depan saya nih. Silakan di belakang. Tolong dikasihkan mic-nya Roni. Ini teman-teman kita dari silakan disebutkan saja nama, siapa, dari mana, biar saudara kita semua pada mendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu sebentar bu ya, bu sebentar bu, sebentar lagi. Silakan mas. Nama saya Ricardo Warebra, panggilan Riko. Mas Riko. Asli ya. Dari Cilacap, sekarang tinggal ada di Balai Rehabilitasi Sosial Panti Tunanetra. Di Panti Tunanetra ya. Jadi sekedar info buat teman-teman yang di rumah, ini Mas Riko ini beliau mendapat nikmat dari Allah, yaitu penglihatannya belum bisa melihat. Kenapa saya katakan nikmat? Karena dijanjikan oleh Allah, siapa yang dicabut penglihatannya dijamin diberi surga kalau dia bersabar dan bersyukur. Nah ini Mas Riko sedang mendapatkan nikmat yang seperti itu. Silakan Mas Riko. Terima kasih Bib. Begini Bib, saya minta diajarkan satu amalan agar bisa menghafalkan Al-Quran dengan mudah dan benar. Itu aja Bib. Terus kemudian mohon doanya Bib agar kami semua yang ada di panti rehabilitasi bisa mengikuti pendidikan dalam bidang masas atau pijat. Biar bisa barokah dan bermanfaat untuk semuanya Bib. Amin. Terima kasih. Ya. Syukran. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan diserahkan begitu. Saya mau nanya. menghafalkan Al-Quran di panti rehat pakai apa? Alhamdulillah, sekarang sudah tersedia Al-Quran Braille, Bib. Al-Quran Braille ya? Ya sudah ada ya. Gurunya. Ini termasuk bagian dari mukjizatnya Al-Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Ya, amalan apa yang bisa membuat apa namanya kita mudah menghafalkan Al-Quran? Ini mestinya tanyanya kepada Ustadz Yusuf Mansur ini. Ya, ini mestinya tanyanya kepada Ustadz Yusuf Mansur karena saya sendiri belum hafal Al-Quran. Ya, apa sih Al-Quran? Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, apa itu ya? Tapi kalau secara teori, ya, teori sama yang udah praktek kan beda ya. Teori dari orang-orang yang sudah praktek, sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, itu dengan sering mengulang-ulang. Jadi untuk menghafal itu dengan sering mengulang-ulang. Ini teorinya. Ya kalau mau menghafalkan satu ayat, yaitu diulang-ulang sekian kali. Ya, metodenya beda-beda kan? Metodenya setiap guru itu beda-beda. Artinya dengan sering mengulang-ulang. Tapi secara batin, coba amalkan sholat litakwiyatil hifdz. Sholat untuk memperkuat hafalan. Nanti dicek itu riwayat dari Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Sholat itu dilakukan di malam Jumat, sekian malam Jumat ada ayat surat-surat tertentu yang dibaca. Itu biasanya orang yang menghafalkan Al-Quran dianjurkan untuk melakukan sholat tersebut sehingga daya hafalnya akan semakin kuat. Kemudian ya yang kedua, dengan otomatis semaksimal mungkin meninggalkan maksiat karena yang buat hafalan lemah itu adalah kemaksiatan. Kemudian yang ketiga, mempersedikit makan. Karena makanan zaman sekarang itu mengacaukan daya hafal, khususnya semua yang berbau mie. Ya, karena banyak mie itu mengandung banyak ya, bukan mie, saya tidak nuduh merek apa-apa ya, pokoknya banyak mie itu yang mengandung zat yang bisa mengurangi daya hafal. Nama zatnya apa, Pak Dokter? Jadi gini, siapa di sini yang suka makan mie? Coba diingat-ingat, dulu sebelum makan mie sama setelah makan mie sekarang ini, kemampuan hafalnya kuat mana? Dulu kan? Kalau kita lagi banyak makan mie, kita kan apa namanya, jadi hafalannya kurang. Kok saya ini jadi rojok pikun nih ngopo ya? Mie itu sebabnya itu. Maksud saya gini, mengurangi makan. Kecuali makan yang halal dan makan yang sehat. Yang makan sehat itu pun jangan banyak-banyak. Karena dengan sedikit makan ruhnya akan semakin kuat. Ketika ruh menjadi semakin kuat, maka di situ daya hafal akan meningkat. Ringkasnya seperti itu. Kemudian beliau ini pengen juga pandai memijat. Artinya untuk hidup harus ada keahlian untuk bekerja. Nah, pengen punya keahlian yang nanti barokah itu. Bukan apa namanya, cuma bisa mijat, tapi mijatnya barokah. Mungkin yang kena stroke dipijat bisa sembuh. Ini kan berkah ini. Ya ini berkah. Nah, biar barokah kalau mijat sambil zikir. Kalau mijat sambil zikir, entah itu sambil sholawat, entah sambil istighfar ya, sehingga nanti Allah akan menjadikan tangan kita ini dalam keberkahan. Insyaallah demikian. Terima kasih banyak. Ibu-ibu silakan, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, Bib, minta doanya. Nama saya Siti Fatimah. Iya, Ibu Siti Fatimah. Ya. Saya punya anak yang nomor 5 ini agak aneh. Ya, seperti dikatakan tadi sama Habib, dari buku, dari gurunya, dari buku. Dia masuk ke salafi ya. Dari Bu, kecil. Apa namanya? Tolong jangan sebutkan aliran apapun ya, tolong. Ya, maaf. Jangan apa namanya? Di majelis ini saya ya, tidak ingin ada kita menyebutkan satu golongan, satu nama atau aliran apapun. Ya, tadi Ibu sudah yang sebutkan di awal udah bagus. Lanjutkan, Bu. Iya. Saya minta maaf. Enggak apa, lanjutkan. Bagaimana caranya mengatasi satu atap kok berbeda pendapat? Saya minta, tolong minta doanya. Saya ya. Berpikir terus menerus, tidak bisa tidur kalau malam. Baru 2 tahun itu. Ya. Maaf. Insya Allah, terima kasih Ibu. Saya bisa tahu apa yang Ibu rasakan dan saya paham ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini Bu, jangan pernah putus harapan kepada Allah. Jangan pernah putus harapan kepada Allah. Sayyiduna Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu yang dulunya itu anti kepada Nabi Muhammad SAW, begitu dengar Al-Quran yang dibacakan oleh adik beliau, ya, maka Sayyidina Umar pun hatinya luluh, akhirnya menemui Nabi dan masuk ke dalam agama Islam. Yang kufur saja itu bisa berubah menjadi muslim. Nah, terus karena apa? Coba selidiki. Apakah karena Al-Quran yang dibacakan adiknya itu Sayyidina Umar masuk Islam? Sebetulnya bukan karena itu. Karena Rasul Muhammad SAW udah angkat tangan berdoa jauh hari sebelumnya, Allahumma ayyid hadzaddin bi ahadir rajulain ahabba ilaik au kama qala sallam. Ya Allah, perkuatlah agama ini dengan salah satu dari dua orang yang apa engkau cintai. Ya kan? Disebutkan di situ satunya adalah Sayyidina Umar bin Khattab. Berkat doanya Rasul inilah maka langit bekerja. Ya langit bekerja. Sayyidina Umar ketika itu keluar marah-marah kepada orang-orang yang masuk dalam agama Islam. Di tengah jalan sedikit disindir sama satu orang. Kamu bilang sana masuk Islam kamu marah, sana masuk Islam kamu marah. Adik kamu sendiri coba kamu lihat. Pulang Sayyidina Umar ke tempat adiknya. Ternyata adiknya lagi mau baca Al-Quran, ya kan? Surat Thaha itu lagi mau baca, disembunyikan. Sayyidina Umar marah, kemudian adiknya ditempeleng. Kemudian adiknya mengeluarkan darah dari hidungnya. Saat itu terenyuh hatinya. Kok tangan saya mukul adik saya sendiri? Betapa zalimnya saya. Timbul mulai penyesalan dalam hati Sayyidina Umar. Kemudian pengen ngambil itu, apa mushaf surat Thaha itu ya, yang surat Thaha mau diambil. Adik mengatakan, "Kamu najis, enggak boleh nyentuh." "Loh, gimana caranya saya boleh nyentuh?" "Ya kamu mandi, kamu suci dulu." Ya, kamu nanti masuk Islam boleh nyentuh. Ya udah, silakan saya mau apa namanya? Bersuci, sekarang dibacakan saya mau masuk Islam. Saya mau masuk Islam, dibacakan oleh adiknya. Thaha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Nangis Sayyidina Umar. Thaha, duhai Rasulku Thaha sallallahu alaihi wasallam, kami turunkan Al-Qur'an kepadamu tidak untuk membuatmu menjadi sengsara. Ya, Sayyidina Umar nangis, turunlah hidayah masuk ke dalam agama Islam. Itu berkat kekuatan doa. Ya, kekuatan doa. Setelah itu langit yang akan bekerja. Allah akan menggerakkan seluruh alam ini untuk mewujudkan doa ada. Dan ibu punya doa pamungkas. Ya, doanya ibu langsung menembus 7 lapis langit. Tapi doa itu harus dipanjatkan dengan hati yang cinta gitu. Hati yang sayang, jangan hati yang pegel. Ya, jangan hati yang pegel, jangan hati yang jengkel. Sayang sama anaknya, sayangi anaknya itu. Disayangi dengan hati, doakan, ya Allah tolong anak saya, jadikan dia orang-orang yang ini, doakan terus tanpa berhenti, satu itu. Yang kedua, sering minta doa kepada orang lain, karena mungkin doa kita ini terhambat, ya kadang kan kita punya amalan-amalan yang menyebabkan doa kita terhambat, kita husnudzon pada doa muslim yang lain, ketemu orang soleh, ketemu orang yang kita pandang soleh, ketemu siapapun, tolong doakan anak saya, sehingga nanti anak ibu itu insya Allah bisa berubah, yakin, harus husnudzon kepada Allah, karena tidak ada sesuatu yang mustahil di dunia ini kalau semuanya kita sandarkan kepada Allah. Karena itu Bu, yuk malam hari ini kita bacakan Fatihah, semoga putranya bisa menjadi lebih dari yang diinginkan oleh ibunya, menjadi pembela para awliya wassalihin ala hadzinnya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikian, makasih Bu. Yang lain? Ada yang mau nanya? Ibu-ibu dulu. Ibu-ibu ada yang mau nanya? Udah enggak ada? Belum. Silakan. Mas tadi maju ke depan Mas ya, mic-nya di sana. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama kami mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini setelah 3 bulan kami di Klaten, alhamdulillah bisa hadir di majelisnya Ustaz Alhamdulillah Habib, yang mungkin pernah ketemu di Anida. Pada malam ini tanggal 9 bertepatan dengan ulang tahun anak saya. Alhamdulillah. Yang nomor 1, tapi kami tidak bisa menghadiahkan apa-apa. Mohon doanya Ustaz. Insyaallah. Semoga dijadikan anak yang soleh. Amin. Kemudian yang hadir di sini juga hajatnya dikabulkan Allah. Amin. Amin. Itu aja. Terima kasih. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Laporan dari Klaten, nunggu 3 bulan untuk datang ke Majelis Ar-Raudhah. Ya. Setelah 3 bulan akhirnya bisa datang karena kemampuannya untuk datang waktu itu masih belum bisa, kesempatan dan kemampuan. Hari ini dimampukan oleh Allah Ta'ala untuk hadir di sini. Pengen ngasih hadiah putranya untuk hadiah ulang tahun. Ya, ternyata belum bisa ngasih hadiah, tapi tadi ngasih hadiah yang terbaik. Jadi hadiah yang terbaik itu buat seorang anak adalah doa dari bapak jadi orang yang soleh. Kalau itu dikabulkan sama Allah, anaknya jadi orang soleh, anaknya dapat surga. Udah, itu lebih dari segala-galanya. Jadi bapak jangan kecilkan arti hadiah tadi. Itu hadiah justru yang terbesar. Seringkali orang buat pesta ulang tahun buat anaknya, tapi ngasih hadiah neraka untuk anaknya. Bener, ngasih hadiah neraka untuk anaknya. Anaknya dikasih acara-acara yang tidak Islami, yang mendatangkan amarah dari Allah Ta'ala. Bapak ulang tahun anak hadir pengajian, niat yang baik, doa, itu hadiah yang luar biasa. Nanti mungkin kalau anaknya satu saat dikasih tahu sama teman-teman di sini, ya, ini ayah kamu pernah ini sampai dia doakan kamu di ulang tahun kamu, itu yang buat kamu jadi soleh seperti ini. Insya Allah demikian. Terima kasih Pak. Ibu-ibu ada mau nanya? Udah, sekarang saya buka line telepon. Silakan. Ada Ibu? Iya, silakan Ibu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lulu dari Pandanan, mau menanyakan. Pandanan itu mana Bu? Wonosari. Wonosari Klaten juga ya? Iya. Iya. Silakan Bu. Kan di desa saya itu ada masjidnya, sholat untuk sah putri itu dimulai dari belakang. Apakah ada hadis yang untuk sah putri itu dimulai dari belakang? Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang kalau wanita dalam sholat berjamaah, maka shaf yang paling utama itu shaf yang paling jauh dari kaum pria. Semakin jauh itu semakin utama. Makanya nanti shaf yang paling belakang itu yang pahalanya semakin besar karena jauh dari pria itu ya, jauh dari pria. Itu kalau bisa memang posisinya perempuan di belakang. Tapi ada kadang masjid yang perempuan tidak bisa di belakang. Perempuan harus di samping kanan. Nah, di situ nanti yang paling besar pahalanya yang mana? Yang paling jauh dari pria. Berarti yang paling kanan. Yang paling kanan itu yang pahalanya paling besar. Jadi intinya itu bukan masalah belakang atau depan, tapi jauhnya dari kaum pria. Ya, sehingga terhindar dari fitnah di dalam sholatnya. Intinya di situ. Jadi betul Bu, tadi kalau dikatakan dari belakang itu sudah benar sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih. Yang di line telepon silakan dibuka. Kalau ada yang mau nanya. Yang di line telepon sudah dibuka, Beb. Ini mau informasikan nomornya di 0271633860. Sekali lagi 0271633860. Itu untuk yang bergabung di line telepon. Ya, yang SMS yang udah masuk silakan. Ini ada yang gabung di line telepon. Oh iya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Tolong suaranya dikeraskan lagi, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari mana, Pak? Dari Zainal Abidin Purwodadi. Di Purwodadi Zainal Abidin. Apa yang mau ditanyakan, Pak Zainal? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolong mohon penjelasan tentang hadis kutsi. Hadis kutsi. Itu apakah buat penjelasan orang banyak atau buat diri kita sendiri? Kenapa? Tolong diulangi. Hadis kutsi itu buat amalan kita sendiri atau buat orang lain juga boleh? Oh ya, terima kasih Pak. Jazakumullah khair. Hadis itu ada dua. Hadis biasa, ada hadis kutsi. Hadith Qudsi adalah hadith yang redaksinya itu dari Nabi Muhammad SAW, tapi sebetulnya itu adalah wahyu dari Allah. Jadi Allah berkata, ya. Allah berkata. Hadith Qudsi seperti itu. Nah, lain kalau hadith yang dari Rasul, Rasul yang bercerita, ya, Rasul yang bercerita tentang surga, tentang pahala sholat dan lain sebagainya. Tapi kalau hadits qudsi, Rasul mengatakan Allah berkata, ya, Allah berkata. Tapi dia bukan Al-Quran, ini hadits qudsi. Bagaimana hukum hadits qudsi? Sama dengan hadits yang lain, yaitu untuk semua umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, semua umatnya Rasulullah ya harus menggali isi dari hadits qudsi tersebut. Nah, kalau kita belajar hadits qudsi nanti akan membuat kita itu semakin dekat dengan Allah. Karena sentuhan-sentuhan kalimat-kalimat yang ada di hadits qudsi itu langsung menyentuh ke dalam hati kita sebagai umat manusia. Demikian, terima kasih. Lain telepon lagi, silakan. Halo, assalamualaikum. Iya, dengan siapa? Dari Gunung Kidul. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Susono dari Gunung Kidul, Gunung Kidul Habib. Ya. Yang saya tanyakan Habib, ini masalah mengurus jenazah. Mengurus jenazah, ha? Ya, waktu memandikan itu yang sempurna itu apakah dimandikan dulu atau diwudu? Ya. Dimandikan dulu baru apa Pak? Kurang jelas. Kenapa Pak? Kurang jelas. Waktu hidupnya itu tidak berkecukupan. Waktu hidupnya tidak mau talqin. Bukan, waktu hidupnya itu tidak menjalankan ibadah kepada Allah. Oh iya, waktu hidupnya Pak, dia pokoknya Islam KTP gitu Pak ya. Iya. Heeh. Apakah dia itu bisa memahami gitu. Ya. Itu ya cerita itu. Itu dalam pertanyaan. Terima kasih. Terima kasih. Untuk masalah mandikan jenazah, jujur saja, saya sampai hari ini belum belajar cara mandikan jenazah. Kenapa? Takut. Bukan takut sama jenazahnya, bukan ya. Tapi apa namanya, jadi apa? Ya, pokoknya, ya saya cuma pernah ikut memandikan jenazah almarhum Haib Anis saja, pernah ikut mandikan. Tapi kalau, apa namanya, kaifiah mandikan jenazahnya, jujur, saya belum belajar. Insya Allah akan saya jawab Pak Jumat yang akan datang ya. Gimana itu urut-urutannya memandikan jenazah. Biar jawabannya itu benar ya. Biar jawabannya benar. Kemudian masalah talqin mayit. Talqin mayit itu pokok judulnya KTP-nya Islam. Kita dianjurkan mentalkinkan yang sudah meninggal dunia. Talqin itu ada dua. Talqin indal istihdhar. Ya, talqin ketika dia sedang sakarat. Yang kedua talqin setelah dimakamkan. Ya setelah dimakamkan. Ketika tanah itu sudah rata, ya, jadi diuruk kemudian udara rata. Di situ ditalkinkan lagi. Nah terus siapa yang ditalkinkan? Tentunya kalau yang semakin banyak dosanya, semakin utama untuk dibimbing. Ya, yang semakin banyak dosanya, semakin utama untuk dibimbing. Mungkin ada orang ngomong, udah banyak dosanya dituntun nggak ada manfaatnya. Siapa yang berani mengatakan sesuatu itu enggak ada manfaatnya kalau sesuatu itu diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam. Jangan pernah mengatakan tidak ada manfaatnya. Kalau udah lisan kita digerakkan untuk mentalkin seseorang berarti Allah menginginkan orang itu mendapatkan kebaikan. Ya, orang itu mendapatkan kebaikan karena kita udah dibimbing untuk mau mentalkinkan orang tersebut. Justru yang meninggalnya ini mungkin dalam keadaan maksiat, dalam keadaan buruk, kita harus lebih nalkinkannya itu lebih dengan cinta, ya. Pengin dia selamat. Jangan kemudian justru orang yang buruk ben ngrasake. Biar ngrasakan ya percuma reso ditulung salah. Justru yang buruk-buruk ini kita harus lebih banyak mendoakan agar selamat di alam kubur. Jangan sampai kita merasa senang kalau ada muslim disiksa kan begitu ya. Kita harapannya semua muslim selamat. Dan ini dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Justru yang ditanamkan pelepah korma oleh Rasul itu yang jelas-jelas disiksa kubur. Ya Rasul lewat makamnya sahabat nyantai saja gak berhenti kan. Makamnya sahabat pula nyantai gak berhenti. Tapi tiba-tiba lewat dua makam Rasul berhenti. Aneh, gak seperti biasanya. Berhenti ambil pelepah korma ditanam di situ. Ya, ditanam di situ. Dan Rasul mengatakan keduanya ini disiksa. Yang ringkasnya Selama pelepah kurma ini masih basah, maka siksanya akan diringankan. Ya, siksanya akan diringankan berkat pelepah kurma tersebut. Ini menunjukkan umat Islam itu diajarkan oleh Rasulullah SAW punya semangat nolong saudaranya, jangan sampai disiksa. Jangan sampai disiksa. Ini yang jelas sudah disiksa kubur, sudah disiksa. Apalagi ini siksa kubur belum berlaku, jenazah baru dimasukkan. Yuk ayo dicegah. Jangan sampai tersiksa. Gimana caranya? Biar dia bisa jawab. Loh bagaimana dia bisa jawab? Loh dikatakan yang dikubur itu mendengar. Ya dia mendengar. Cuman jawabannya gak sampai kepada kita. Telinga kita ini gak, karena frekuensinya berbeda. Ya frekuensinya suaranya berbeda. Nanti kalau kita bisa menyamakan frekuensi telinga kita seperti frekuensi alam barzah, kita pasti akan pingsan. Loh denger macam-macam. Dengar macam-macam gak kuat. Ini untung sama Allah ditutup. Set, frekuensi ini gak bisa nyampe ke telinga. Dibatasi ini. Nah dia kita sampaikan. Kalau datang malaikat tanya siapa Tuhanmu. Katakan Allah Tuhanmu. Ini dia merekam kan. Merekam. Di situ nanti tergantung rahmatnya Allah. Kalau kemudian dia dibuat ingat. Dan dia dibuat mantap dan mudah menjawab. Maka dia bisa mudah menjawab. Ini dapat bagian dari mana talqin ini? Bagian dari doanya seorang muslim kepada muslim yang lain. Sebetulnya kita ini kan sedang mendoakan agar selamat. Bentuk doanya adalah, ayo kamu jawab. Kalau tanya siapa Tuhanmu jawab itu Allah. Siapa nabimu jawab itu Muhammad SAW. Ya, kita ngajari ini kan. Ini bagian daripada mendoakan. Bagian daripada ilmu yang bermanfaat. Jadi jangan dikatakan sia-sia kalau buat orang yang banyak dosanya. Justru buat orang yang banyak dosanya, yuk berjuang selamatkan dia dari siksa kubur dan seterusnya. Demikian. Sekarang tolong SMS dibacakan. Mengat waktunya udah lewat dari 10:30 ya. Pertanyaan dari line SMS. Ada berapa SMS yang masuk? Ini di modem yang ini dibatasi 30 SMS. Oh dibatasi ya. Dibatasi 30 SMS, karena kalau enggak dibatasi nanti enggak bisa aja baca, enggak bisa baca. Iya. Silahkan. Pertanyaan di line SMS, Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ali Mustafa di Jumabolo, bagaimana caranya supaya zikir rasanya nikmat? Kalau kumpul udah bisa merasakan, tapi kalau sendiri sulit sekali. Terima kasih, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini loh, kalau kita sendiri... itu ingatan kita kepada dunia, kepada kegiatan macam-macam, ingatannya sangat kuat. Makanya susah untuk bisa merasakan manisnya zikir. Tapi ketika kita kumpul dengan orang banyak, ya, beban ingatan kepada yang lain-lain itu hilang. Ingatannya hanya kepada pengen zikir sehingga bisa merasakan manisnya zikir. Makanya kalau di pengajian bisa enak, pulang kok enggak enak. Kenapa? Di rumah kelingan utang. Kelingan besok ada tagihan ya. Akhirnya susah untuk fokus. Ketika bersama-sama ingatan seperti itu hilang kan? Ingatan hilang. Nah, karena itu cara yang paling baik agar zikir itu bisa khusyuk sebetulnya menghapuskan dunia dari dalam hati. Nah, sementara menghapuskan dunia dari dalam hati kan susah. Kita harus motong nih penyebab-penyebab ingatnya dipotong semua seperti sahabat tadi ya. Gara-gara apa lupa rokaat, gara-gara ada burung yang berkicau, bukan cuman apa namanya burungnya itu dibunuh, bukan, kebunnya disedekahkan ya. Ini burung bertengger gara-gara ada ke kebun ini, akhirnya buat burung bertengger, akhirnya burung berkicau, saya lupa sholat. Nah, kalau sekarang justru kita cari kicau burung ya. Tapi kan bukan buat lupa sholat, artinya semua penyebab yang bisa ganggu itu disingkirkan, tapi kan susah. Karena itu kita cari kumpulan-kumpulan yang bisa menyebabkan kita menghilangkan sebab-sebab tadi walaupun sementara waktu. Ya ini dengan di majelis zikir, ketika zikir berjamaah bersama-sama, insya Allah bisa. Nanti kalau udah sering, maka akan timbul kekuatan untuk bisa menghalau itu walaupun ketika sendiri. Itu memang tahapnya harus seperti itu. Silakan satu lagi di line SMS, setelah itu kita cukupi majelisnya. Satu lagi di line SMS. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam Katu. Salam buat rekan-rekan Araudah di rumah Habib. Dari Yunut di Cawas. Mau bertanya tentang berguru yang Habib terangkan tadi. Apakah dengan dengerin radio ini sudah bisa disebut berguru? Iya, kalau dikatakan dengerin radio menuntut ilmu sudah menuntut ilmu. Tapi kalau berguru gitu ya, memang kita harus usaha ya, harus usaha ketemu dengan gurunya. Bukan saya maksudnya ya, cari guru sampai ke ketemu guru yang dimaksud. Kemudian kita ikuti bimbingannya. Yang ada di radio ini menambah ilmu kita, terus ya. Tapi kalau dikatakan sudah ikut majelis, sudah. Tapi kalau berguru, belum, baru upaya untuk berguru. Seperti misalnya konsultasi kesehatan sama dokter, baru lewat telepon. Dokternya akan mengatakan, silakan datang ke tempat praktek saya. Ya Pak ya. Kena lagi dia. Jelas begitu ya, insya Allah ya. Ya, mohon maaf untuk yang di line telepon dan teman-teman yang di rumah. Saya pengen nanya, ini yang datang sampai di mana nih posisinya? Tolong panitia dilaporkan. Sampai di jalan. Ya, terima kasih atas kehadirannya. Semoga Jumat depan datang lagi ya. Insya Allah. Pokoknya semboyannya Ar-Raudhah dan teman-teman yang lain, Ahlus Sunnah wal Jamaah harus berilmu. Ya harus berilmu, berzikir dan berilmu, sehingga langkahnya itu mantap. Ya langkahnya mantap, tidak bisa digoyahkan. Bukan seperti padi yang kena angin ngalor ngidul ngetan ngulon ya. Tapi seperti pohon ringinnya alun-alun, wangin lesos tetap ngajep. Ya, wangin seperti apa tetap kok? Kekah paling daunnya cuman, tapi dia batangnya enggak bergoyang. Tapi coba padi itu. Dari bawah sampai atas, apalagi rumput yang bergoyang, masya Allah. Tanya kan, wadah rumput yang bergoyang, ngelor, ngidul, tidak mati, itu kan ya. Ahlus Sunnah wal Jamaah jangan jadi seperti rumput, tidak mati, disebul, katut, itu kan. Jangan, harus punya pendirian yang kokoh. Dan itu hanya bisa dengan ilmu. Sebagai tambahan masalah guru tadi, tanaman yang tumbuh sendiri sama tanaman yang ditanam dan dirawat, hasilnya bagus mana? Ditanam dan dirawat. Orang yang cari ilmu tumbuh sendiri sama orang yang cari ilmu dengan dibimbing guru, perbandingannya seperti itu. Dikasih pupuk, dihindarkan dari hama, ya kan? Buahnya jadinya enak luar biasa. Lah yang ini isinya ada werengnya, ada ini. Ya kalau buahnya bolong-bolong gitu, repot. Kalau sempat buah ya, sering bahkan diinjak-injak oleh orang karena dia tumbuh dengan sendirinya, enggak ada yang merawat. Demikian, semoga ini manfaat. Mari ini hari ini saya mau mentahlilkan almarhum bibi saya yang sudah meninggal beberapa tahun yang lalu, dan adik sepupu saya yang beberapa hari yang lain, 10 hari kurang lebih ya kalau enggak salah, saya sudah lupa harinya, meninggal dunia dalam usia yang masih sangat muda. Kalau enggak salah 24 atau 22 tahun kemarin ya, masih sangat muda. Malam hari ini kita akan tahlilkan. Tadi zikir tahlilnya kan udah di depan ya. Depan kita udah zikir tahlil. Sekarang tinggal ngirim. Ya, sekarang tinggal ngirim paketnya sekarang. Ya, sekarang Pak, paketnya. Mari kita baca doa untuk itu saja ya. Nanti kemudian kita tutup dengan doa tutup majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbilalamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, tolong terimalah semua zikir dan doa kami di dalam majlis ini, dan semua amal soleh kami di majlis ini khususnya, dan dalam hari ini dan hari-hari yang lain ya Rabb. Ya Allah, terimalah amal soleh kami itu dan lipat gandakan pahalanya ya Arhamar Rahimin. Dan berikan pula pahalanya untuk saudara-saudara kami, guru-guru kami, orang-orang tua kami yang telah meninggal dunia ya Allah. Khususnya untuk almarhum Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habshi, Al-Habib Muhammad Anis bin Alwi Al-Habshi, Wal-Jaddi Ahmad bin Abdul Rahman Al-Idus, wa walidayhim wa usulihim wa furaihim wa azwajihim man intasaba ilayhim, thumma ila ruh Habab Shifa bin Taha bin Abdul Asgaf, wa jaddati Wiji wa jaddati Zahra, thumma ila ruh Ammi Ali bin Muhammad Anis Al-Habshi wa waladi Husain Arifan, thumma ila ruh Al-Am Ali bin Abi Bakar Asgaf, thumma ila ruh Akhina, ثم إلى روح أخينا أبو بكر أدني بن عبد الله بن حسين بن شهاب، ثم إلى روح العم محمد بن يحيى المخدلي، Thumma ila arwah walidina wa walidikum wa amwatina wa amwatikum wa jami' amwatil muslimin. Ya Rabb, jadikanlah pahala tersebut sebagai kiriman yang baik untuk mereka semua, menjadi penerang kubur-kubur mereka, menjadi pembenteng mereka dari segala bentuk seksa kubur maupun seksa neraka. Jadikan mereka di sana berteman dengan para nabi, para siddiqin, para syuhada dan para solehin. Dan jadikan kami semua kelak setelah usia yang panjang menyusul mereka dengan husnul khatimah. Ala hadiniyah al-fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kemudian satu lagi, ya Rob, semoga pahala itu juga sampaikan kepada mertua dari Bapak Dr. Hermansyah, yaitu Bapak Suwardi, dan juga untuk Bapak Karyadi, dan juga untuk orang-orang yang pernah hadir di majelis ini, yang pernah mendengarkan majelis ini, yang telah berpulang kepadamu mendahului kami. Ya Rab, jadikanlah pahala majelis ini di hari ini dan hari yang lain untuk mereka dan untuk kami semua. Ala hadinya al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kemudian kita bacakan Fatihah untuk saudara-saudara kita yang sedang sakit, keluarga kita yang sedang sakit, khususnya untuk Bapak Suhir dan juga untuk Ustadz Yusuf Mansur beserta putrinya Aisyah, dan juga untuk siapapun yang sedang sakit, untuk Al-Habib Syekh bin Abdul Qadir Az-Zaghaf, dan untuk semua orang-orang yang sedang sakit dari keluarga dan guru kita, semoga Allah Ta'ala memberikan kesembuhan kepada mereka dan kepada kita. Anallahu yu'tihumul afiyah walana wa yarzuquhumul afiyah wa dawamul afiyah syukra afiyatul afiyah wal afiyah min kulli adhiyah wal baliyah wa umran tawilan fi ta'atillah malutuful afiyah wa sahara jamalah ala hadiniyah wa ila hadrati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Fatiha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Sebelum saya tutup majelis ini ya, sekedar informasi untuk mungkin yang baru hadir di majelis ini, saya terima kasih atas kehadirannya ya. Yang hadir di sini adalah tidak ada yang saya undang. Ya, tidak ada yang saya undang. Yang mengundang adalah panggilan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam untuk ramai-ramai menghadiri majelis ilmu. Makanya tidak ada pengajian khusus. Di sini pengajian umum, siapapun boleh datang. Dan alhamdulillah yang hadir, dari saya ngobrol-ngobrol kalau selesai pengajian itu ya, ada yang dari Ngawi, ada yang dari Wonogiri, ada yang dari Jogja, ada yang dari Semarang ya, ada yang dari Boyolali, dari Klaten, ada yang dari Sragen, artinya satu karisidenan Surakarta gitu ya, sampai Kabupaten Semarang itu sekitarnya di majelis ini itu ada gitu. Dan yang mendengar majelis ini alhamdulillah, yuk kita syukuri ya. Tadzakuran bi nikmah, kita syukuri berkat Al-Hidayah FM ini, berkat Al-Hidayah FM majelis ini didengar bisa saya katakan dunia. Ya, karena kemarin saya ceramah di Selogiri, saya minta semua SMS gitu kan ke nomor saya, itu salah satu di antaranya dari Malaysia SMS. Kemudian saya cek, ini kan banyak SMS yang belum sempat saya baca tuh, SMS yang masuk tuh. Saya cari itu, saya ngajak cari nomor yang asing gitu ya. Ada yang dari Jeddah, ada yang dari Abu Dhabi, dari Saudi sana ada itu. Artinya majelis kita ini bukan cuma Jawa, sampai ke Kalimantan, sampai Sulawesi, sampai Sumatera, sampai apa namanya di luar Indonesia juga ikut mengikuti. Dan yang hadir di sini alhamdulillah, ini kalau semua pakai pakaiannya yang asli kita bingung. Ya, kalau pakaiannya Pak Dokter pakai pakaian Pak Dokternya, kelihatan dokter gitu kan ya, kelihatan dokternya. Mungkin di sini nanti ada yang apa namanya tentara dengan pakaian tentaranya, kita akan bingung. Untung kita di sini pakainya kopiah putih atau kopiah coklat atau biru gitu kan ya, sehingga semua sama rata. Saya hanya ingin mengatakan majelis kita ini adalah majelis yang ingin menghidupkan ilmu dan menghidupkan sunnah Nabi Muhammad SAW, dan majelis ini terbuka untuk siapapun, tidak mengenal golongan anaknya. Monggo silakan datang dan tidak mengenal agamanya. Agamanya apapun mau rawuh ke sini monggo. Benar nih. Justru saya akan senang kalau ada orang-orang di luar Islam yang ikut datang ke sini. Ikut datang, ikut ngaji, ikut belajar. Saya akan sangat senang. Itulah tujuan utama saya. Ya, tujuan utama saya agar suara saya dan suara kita ini didengar oleh orang-orang di luar Islam, agar mereka paham apa itu Islam, sehingga kita bisa minimal dulu tugas wa ma 'alaika illal balagh itu nyampe. Tugasmu hanyalah menyampaikan. Ini tugas yang satu ini hanyalah menyampaikan, kok kelihatannya berhenti gitu ya. Enggak jalan gitu ya. Ini kita coba sampaikan, semoga manfaat. Saya secara pribadi dan mewakili semua teman-teman mengucapkan terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih khususnya kepada Kelurahan Semanggi ya, serta stafnya, juga kepada Kapolsek Pasar Kliwon serta stafnya yang ikut mengawasi, membantu kelancaran majelis ini, sehingga majelis kita ini alhamdulillah bisa menjadi majelis yang sejuk. Demikian, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah, adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah, wa ala alihi wa sahbih. Allahumma ja'al fi ta'atika farahi wa sururi, wa fi marzatika jami'a umuri. Allahumma ya alim bihalati wa muttali ala sarairi wa niyati, iqdi jami'a hajati waghfir dhunubi wa sayyiati wa tajawaz an khati'ati wa zallati wa taqabbal jami'a hasanati wa samihni fima madha wa ma ya'ti wa aktubni fi diwani sadati wasrub bi sabila najati fi hayati wa mamati. Allahumma inni tami'un fi ataak, raghibun fi ridhaak, mustaslimun li qadhaak, faktubni min awliyaak wasluk bi sabila hudaak wa alhiqni bi asfiyaak. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tolong live-nya dimatikan dulu. Saya mau... Terima kasih sahabat, masih bersama di 107,6 Radio Al-Hidayah FM. Kita lanjutkan kebersamaan kita. Alhamdulillah wa syukru lillah azka salati wa salami li rasulillah azka salati wa salami li rasulillah alhamdulillah. Kembali di 107,6 Radio Al-Hidayah FM, media dakwah Majalah Nuhwah. Demikian tadi sama-sama di siaran langsung kajian rutin Majelis Ar-Raudhah bersama guru kita Habib Novel bin Muhammad Al-Idrus. Live dari kediaman beliau di Jalan Dewutan nomor 112 Semanggi Pasar Kliwon Solo. Semoga apa yang disampaikan dari kajian tadi bisa kita mengambil intisari dan menambah pelajaran ataupun ilmu bagi kita semuanya, dan juga menambah iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, teman-teman, dengan siaran langsung tadi berakhir sudah kebersamaan kita di program-program yang kami sajikan di 107,6 Al-Hidayah FM. Insyaallah esok pagi kita akan berjumpa kembali dengan program-program yang kami sajikan untuk menemani sobat-sobati setiap hari ya. Selamat buat semuanya yang sudah menyimak di program-program yang kami sajikan dari tadi pagi sampai pernah di malam hari ini ya. Selamat istirahat buat sahabat-sahabat semuanya. Afan kalau ada salah kata dan ucap, segenap kru yang bertugas mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan dari kawasan siar Gria Al-Hidayah di Jalan Raya Selubur nomor 38 Solo. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa billahi taufiq wal hidayah ila liqa ma salama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku para pendengar Radio Al-Hidayah FM dimanapun Anda berada. Konon di Jepang pernah ada tradisi membuang orang yang sudah tua ke hutan. Mereka yang dibuang adalah orang tua yang sudah tidak berdaya, sehingga tidak memberatkan kehidupan anak-anaknya. Pada suatu hari, ada seorang pemuda yang berniat membuang ibunya ke hutan, karena si ibu telah lumpuh dan mulai pikun. Si pemuda tampak bergegas menyusuri hutan sambil menggendong ibunya tersebut. Si ibu yang kelihatan tidak berdaya berusaha menggapai setiap ranting pohon yang bisa diraihnya dan mematahkannya, kemudian menaburkannya di sepanjang jalan yang mereka lalui. Sesampai di dalam hutan yang sangat lebat, si anak menurunkan ibu tersebut dan mengucapkan kata perpisahan, sambil berusaha menahan sedih karena ternyata dia juga tidak menyangka sanggup melakukan perbuatan ini. Justru si ibu yang tampak tegar, dalam senyumnya dia berkata, "Anakku, aku sangat menyayangimu. Dari engkau kecil sampai engkau dewasa, aku selalu merawatmu dengan segenap cintaku. Bahkan sampai hari ini rasa sayangku tidak berkurang sedikit pun. Tadi aku sudah menandai sepanjang jalan yang kita lewati dengan ranting-ranting kayu. Aku takut engkau tersesat, maka ikutilah tanda itu agar kau selamat sampai di rumah." Karena mendengar kata-kata tersebut, si anak menangis dengan sangat keras, kemudian langsung memeluk ibunya dan kembali menggendongnya untuk membawa si ibu pulang ke rumah. Pemuda tersebut akhirnya merawat ibu yang sangat mengasihinya tersebut sampai si ibu meninggal dunia. Pesan moral yang dapat kita ambil dari cerita yang singkat ini adalah, orang tua kita bukan barang rongsokan yang bisa kita buang atau kita abaikan setelah terlihat tidak berdaya. Sekalipun engkau sukses menjadi orang besar, menjadi orang hebat, atau sekalipun engkau orang susah, hanya orang tua kitalah yang selalu mendampingi diri kita. Bukan pacar, bukan suami, bukan istri, bukan teman, dan lain-lain. Tapi orang tua kita yang selalu tak pernah meninggalkan kita, bagaimanapun keadaan kita, dan bagaimanapun buruknya perlakuan kita kepada orang tua kita. Bapak ibu tetap mengasihi diri kita. Maka mulai sekarang, mari kita mengasihi orang tua kita selagi mereka masih hidup. Sahabat, cintai ibumu, karena dia adalah surga bagimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ...107,6 Radio Al-Hidayah FM, media dakwah menjalin ukhuwah. Billahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.